Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji sampai itu Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini dan bisanya kita menghadiri majlis ilmu ini. Tentu semua ini dengan izin sang pencipta Allah, dan kita berharap ini dicatatkan pahala yang sempurna di sisinya, dan juga semoga ini menjadi penyebab bersihnya dosa-dosa kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Melanjutkan bahasan yang sudah seperti kita lakukan setiap bulan, semoga Allah berkahi, yaitu serial sahabat. Dan hari ini kita mempelajari seorang tokoh yang luar biasa dari kalangan sahabat, seseorang yang telah turun ayat-ayat Al-Quran membelahnya, dan dengan doanya akhirnya diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada di antara ayat Al-Quran itu turun karena doanya juga, serta kekurangan fisik yang ada pada dirinya, yaitu tepatnya matanya buta, tidak menghalanginya untuk mengejar prestasi terbaik sebagai sahabat Nabi. Dia berhasil menjadi muadzin Nabi, berhasil juga menjadi pengganti Nabi SAW, kalau kita bahasakan tanda kutip sebagai raja. Kalau mau dibahasakan gubernur pun okay, tapi sebenarnya dia sebagai raja, karena Nabi waktu itu sebagai raja dan menggantikan Nabi selama Nabi pergi berperang sebanyak 13 kali. Juga dia ikut perang sementara dalam kondisi matanya buta. Bahkan dia ikut berperang dan dia meminta agar diberikan tugas yang paling berat, yaitu memegang bendera. Dan dia mengatakan, saya adalah orang yang buta dan saya tidak akan pernah bisa lari tentunya. Maka berikan bendera itu kepada saya dan letakkan saya di antara dua pasukan. Maksudnya di mana musuh, di mana pasukan muslim, letakkan saya di tengah-tengah kancanya. Jadi pasukan masih jauh dari belakangnya. Dengan tujuan supaya bendera terus tegak selama beliau hidup. Dan akhirnya ditutup hidupnya dengan mati syahid radhiyallahu anhu. Dia adalah Abdullah bin Qais bin Zaidah al-Usam, atau sering dikenal dengan Ibnu Ummu Maktum. Lalu teman-teman sekalian, sahabat yang mulia ini termasuk generasi awal masuk Islam di Mekah, dan dia termasuk dalam As-Sabiqun Al-Awwalun dalam Al-Quran, orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan sebagian ulama sejarah menjelaskan kalau dia masuk Islam belum lama setelah masuk Islamnya Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang memang awal-awal masuk Islam. Dan dia diberikan julukan, tentu Abdullah ini dipanggil oleh orang-orang Mekah dan Madinah, sementara orang Irak memanggilnya dengan Amr. Dan dia pernah ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang sejak kapan engkau kehilangan penglihatanmu. Maka dia menjawab, sejak lahir. Dan sebab inilah dia dinamakan dengan Ibnu Ummu Maktum. Artinya orang yang tertutup atau terbuta matanya sejak lahir. Tapi nama dia sebenarnya adalah Abdullah. Dia juga adalah salah satu sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dia masih kena dengan ipar Nabi alaihissalatu wassalam, karena Khadijah adalah istri Nabi dan ini sepupu Nabi. Ya. Sebagian orang Arab membahasakan juga sepupu istri atau sepupu suami sering disebutkan juga dengan sahir atau ipar, ya, walaupun ipar yang sebenarnya adalah saudara kandung daripada pasangan kita. Kebetulan ibunya dia, ibu Khadijah, itu saudara dengan Qais bin Zaidah. Jadi ayahnya Abdullah bin Ummu Maktum ini saudara dengan ibunya Khadijah. Seperti itulah. Bermula kisah mulia sahabat yang mulia ini, dia melihat, bukan melihat, karena dalam kondisi buta, dia mengetahui dan mendengar kondisi jazirah Arab semuanya penyembah berhala. Dia pun gelisah dengan itu. Kegelisahan ini sebenarnya membuahkan hasil, karena dengan kegelisahan itu akhirnya Allah berikan petunjuk kepadanya. Sampai akhirnya dia mendengarkan Nabi alaihissalatu wassalam mengumandangkan atau menyampaikan kenabiannya, maka dia pun akhirnya segera mengucapkan syahadat pada saat itu tanpa banyak bertanya. Dan suatu hari pernah Nabi alaihissalatu wassalam Setelah beberapa sahabat masuk Islam, beliau diberikan kesempatan untuk bicara dengan beberapa tokoh Quraisy. Beberapa tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy ini yang masyhur pada saat itu disebutkan oleh ahli sejarah adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Mughirah. Juga ada masuk dalamnya As ibn Abil As, ya. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Intinya Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi berdakwah karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Dan ini kalau masuk Islam, satu Mekah masuk Islam nih. Dan pada saat itu terjadi pembicaraan yang sengit, semangat, karena mereka bertanya, mana buktinya, mana ayatnya, mana begini. Nabi SAW menjawab. Sementara lagi asyik diskusi seperti itu dan Nabi SAW berharap mereka masuk Islam, tiba-tiba tokoh kita ini, Ibnu Umar Maktum ini datang. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Bertanya, ya Rasulullah, saya ingin bertanya. Tapi Nabi SAW kena lagi semangat berdakwah, melihat Ibnu Umar Maktum sudah masuk Islam. Gitu kan? Artinya, nantilah saya jelaskan kepada kamu. Orang ini kebetulan butuh sekali pertanyaan agama, tapi Nabi SAW seakan-akan bermuka masam kepada dia, karena memang berharap ya, orang-orang Quraisy ini dulu yang dihadapi. Gitu. Maka karena kejadian itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 16 ayat pertama dari surah Abasa yang membela tokoh kita ini dan menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Kalau yang pegang buku ada di halaman 282, kalau yang tidak bisa lihat Al-Quran surah Abasa ayat 1 sampai ayat 16. Dan setiap kali orang mukmin membaca ayat ini atau ayat-ayat ini, pasti dia akan mengetahui tentang tokoh yang sedang Allah turunkan dari langit ketujuh sana ayat membelahnya. Ya. Ini betapa kemuliaan yang luar biasa ini. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Jadi perkataan ini bukan dari saya, Allah yang berfirman. Dan ini bukan sama sekali kita menghina Nabi kita Muhammad SAW. Justru tersampaikannya ayat-ayat ini kepada kita menunjukkan kejujuran Nabi SAW. Dalam kondisi ditegur oleh Allah, boleh sampaikan apa adanya. Abasa wa tawalla artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Dari siapa dia berpaling? Anja'ahul a'ma. Karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Inilah tokoh kita. Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa. Maksudnya Allah negur Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau bengkalaikan dia? Walaupun dia buta, walaupun dia sudah Muslim, mungkin dia ingin bertaubat, dia ingin faham hukum Allah. Dia harus didahulukan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, hukum halal haram, lalu pengajaran itu bisa bermanfaat kepadanya. Lalu Allah bilang, amma man istagna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya tokoh-tokoh Quraisy semua tadi. Karena buktinya Nabi sampaikan, mereka masih diskusi. Masih nolak-nolak Islam. Allah bilang, orang-orang yang merasa diri serba cukup itu, fa'anta lahu tasadda. Maka kamu justru melayaninya. Jadi Allah nugur Nabi SAW. Kau justru melayani tokoh-tokoh Quraisy yang jelas-jelas kafir, masih nolak Islam, lalu kau tinggalkan seorang Muslim, walaupun miskin, buta, padahal ini bisa dapat manfaat karena dia sudah masuk Islam, itu belum tentu. Lalu Allah mengatakan, وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ. Padahal tidak ada celaan atas Muhammad, Muhammad kalau dia tidak beriman. Jadi orang-orang Quraisy itu biar tidak beriman, biarin aja masuk neraka. Tapi ini yang sudah masuk Islam, jangan kau bengkalaikan. Gitu kan? Walaupun itu kau harapkan masuk Islam. Karena kita, nanti kita akan jelaskan dalam pelajaran-pelajaran kita bagaimana seorang da'i justru menyampaikan agama ini kepada orang yang mau menerimanya. Orang yang tidak mau terima, ya sudah. Kita sampaikan, setelah dia nolak, ya sudah, biarin aja. Mau diapakan? Tidak usah kita terus mengejar dia. Ya kan? Karena masih banyak orang yang mau menerima. Untuk apa kita sibukkan, menghabiskan waktu kepada orang yang tidak mau terima? Ini teguran tegas Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal depannya ini, tokoh-tokoh Quraisy, raja-raja Quraisy lah istilahnya, raja-raja Mekah yang kalau masuk Islam semua masuk Islam satu Mekah. Allah bilang, padahal tidak ada celaan atas Muhammad kalau mereka itu tidak beriman. Lalu Allah bilang, Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, dibela lagi nih Abdullah bin Maktum yang kedua kalinya oleh Allah. Sementara orang yang datang tadi itu untuk mendapatkan pengajaran darimu, wa huwa yakhsha, sedangkan ia takut kepada Allah. Dan ini pujian Allah, ya, kata sebagian ulama tafsir, hanya datang kepada Abdullah bin Maktum. Allah memastikan kalau dia itu takut kepada Allah. Dan ini khusyuk, ketunduan, ketundukannya. Fa anta anhu talaha, maka kamu justru mengabaikannya. Allah ulangi berarti dua kali tegurannya. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali jangan demikian hai Muhammad. Makna tafsirnya, jangan pernah kau ulangi lagi. Gitu kan? Faman syaa dzakara, sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendakinya, tentulah ia akan memperhatikannya. Ini yang saya bilang tadi. Berarti kita mengajarkan agama kepada orang yang mau. Orang yang gak mau gak usah dikejar-kejar. Sampaikan iya. Tapi bukan berarti kita habiskan waktu untuk urus dia. Karena masih banyak orang yang mau. Kita sudah buat iklan pengajian. Yang datang alhamdulillah, tidak mau datang ya sudah. Masa kita mau ngotot panggil mereka? Kan tidak mungkin. Ya, yang datang yang dapat manfaat. Allah katakan begitu. Lalu dikatakan fi suhufim mukarramah. Semua itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atim mutahhara. Yang ditinggikan lagi disucikan. Bi'aidi safarah. Di tangan para penulis atau malaikat yang mulia. Kiramim bararah. Yang mulia juga berbakti. Artinya, sudah menjadi hukum Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mau mendengarkan dakwah, sampaikan kepada mereka. Yang tidak mau dengar, ya sudah. Kita jelas, jelas tetap sampaikan, bukan berarti tidak sampaikan sama sekali, tapi kalau sudah nolak, ya sudah. Ya? Karena Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, la ikraha, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kita sudah sampaikan, diterima. Tidak mau terima, ya sudah. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya? Seperti itulah. Kata penulis di sini, itulah 16 ayat yang dibawa turun oleh Jibril yang terpercaya kepada Nabi SAW yang mulia tentang Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Dan masih terus dibaca sejak diturunkannya hingga hari kini. Dan akan tetap dibaca hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi dunia dan semua orang yang ada di atasnya. Maksudnya sampai hari kiamat. Dan kata penulis, dan sejak hari itu Rasulullah SAW senantiasa memuliakan Abdullah bin Maktum dimanapun ia singgah. Tempat duduknya selalu didekatkan bila dia datang. Setiap datang ke majlis Nabi, Nabi suruh duduk dekatnya langsung. Karena Allah menegur Nabi SAW dari langit. Masalah bermuamalah dengan orang ini. Lalu beliau menanyakan kepadanya masalahnya. Kemudian beliau memenuhi keperluannya. Jadi setiap kali datang Abdullah bin Maktum, Nabi jadi tidak tunggu dia bertanya, Nabi tanya. Ada hajat apa kau? Baru Nabi langsung penuhi. Karena ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menjelaskan tentang masalah kemuliaan manusia terbaik ini. Kemudian juga dia, Abdullah bin Maktum ini, radhiyallahu anhu, pada saat dia melihat siksaan, maksudnya dia dapat informasi di Mekah disiksa, tokoh-tokoh ya, pada saat itu. Dan dia dari awal setelah masuk Islam, apalagi setelah teguran ayat ini turun, Nabi SAW selalu fokus ke dia. Ya, lebih banyak kalau dia butuh apa-apa langsung dipenuhi Nabi SAW karena Allah tegur, maka dia menjadi tanda kutip pada saat itu ya, walaupun Al-Quran belum sempurna karena nanti penyempurnanya di fase Madinah, tapi dia sudah dianggap tokoh muslimin, ulamanya muslimin pada saat itu di Mekah. Jadi ada beberapa orang yang menonjol ya, diantaranya Abu Bakar, diantaranya Mus'ab ibn Umair, diantaranya Abu Musa al-Ash'ari, diantaranya ini Abdullah bin Abi Maktum, ini semua orang-orang yang terkenal. Makanya waktu Nabi SAW utus da'i, maaf, bukan Abu Musa, keliru, Mu'adz bin Jabal, maka waktu Nabi SAW mulai mau menyebarkan Islam, maka beliau mengutuslah orang-orang ini. Abu Bakar menemui beliau di Mekah, sementara Mus'ab ibn Umair, ini pernah kita bahas kisahnya dulu, beliau termasuk da'i Nabi yang dikirim ke Madinah. Ternyata ada da'i yang lain yang Nabi kirim, yaitu tokoh kita ini, Abdullah bin Maktum, termasuk da'i Nabi SAW yang dikirim ke Madinah. Ya, berarti memang waktu itu, waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah setelah sekian waktu, ya, kalau tidak salah sekitar 2-3 tahun berdakwah di Madinah, maka waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah tidak ada satu rumah pun dari orang-orang Madinah kecuali umumnya sudah masuk Islam. Dan berarti mereka juga termasuk memanen pahalanya, Mus'ab dan juga Abdullah radhiyallahu anhu ajma'in. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, salah satu tokoh dari Madinah, berkata, orang pertama yang datang kepada kami di Madinah sebagai da'i yang membawa Islam adalah Mus'ab ibn Umair dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu ajma'in. Keduanya membacakan Al-Quran kepada orang-orang. Ya, dan ini juga pelajaran penting teman-teman. Ternyata dia termasuk ahli Al-Quran walaupun matanya buta. Apalagi kita yang harusnya lebih kental dalam masalah ini karena Allah berikan kita penglihatan yang terang. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan kita, menjadikan kita termasuk hafid dan juga orang yang amil terhadap Al-Quran atau mengerjakan isi-isi Al-Quran. Allahumma amin. Waktu itu Ibnu Ummul Maktum radhiyallahu anhu Abdullah diperlakukan sangat baik di Madinah, sangat sopan, dan dia sangat menghargai juga respon daripada masyarakat Madinah, terlebih lagi adanya perintah-perintah dari Nabi SAW untuk memuliakan orang-orang yang tunanetra, orang yang cacat. Kita dalam Islam dianjurkan untuk bermuamalah yang baik dengan mereka, gitu kan? Dan termasuk bagian daripada dosa besar kalau sengaja menyesatkan orang buta dari jalan. Berarti lawan pemahamannya adalah mafhum mukhalafahnya, kita harus memandu mereka dan membantu mereka ke jalan yang benar, gitu ya. Seperti itulah. Tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk berbuat baik sama beliau atau orang-orang seperti ini. Juga hal yang paling mendasar, kemuliaan yang berkumpul pada manusia terbaik ini, Nabi SAW menjadikannya sebagai muadzin. Muadzin di Madinah. Dan ini juga keluar sebuah hukum syar'i bahwasanya muadzin ya, tidak harus bisa melihat. Yang penting suaranya bagus, gitu kan? Karena muadzin Nabi SAW yang satu terang matanya Bilal, yang satu Abdullah bin Ummi Maktum buta matanya. Tapi karena suaranya bagus, dia memahami ya, apa namanya? Ucapan-ucapan lafaz azan dengan baik, maka ditunjuklah. Masalah dia mengenal waktu disebutkan dalam riwayat ya. Kalau ada di situ di halaman 284 ada riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang tunanetra dan dia tidak mengumandangkan azan hingga ada yang mengatakan kepadanya sudah pagi, sudah pagi. Ada orang lewat depan rumahnya. Gitu kan? Dan dialah yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW meletakkan dia sebagai muadzin yang kedua di azan subuh. Ya. Muadzin pertama adalah Bilal. Karena dari lima waktu sholat ini, ada semuanya satu kali azan kecuali subuh. Subuh dua kali azan. Sunnah Nabi SAW dua kali azan. Kalau teman-teman lagi umrah, lagi haji di Mekah, Madinah, pasti tidak asing kita dengarkan dua kali azan. Kalau ke Masjid Aqsa, umumnya banyak negara-negara menerapkan. Tapi di Indonesia mungkin belum dikerapkan masalah ini ya. Kita masih baru satu kali azan. Sunnahnya dua kali azan. Azan pertama itu belum masuk waktu sholat. Seakan-akan peringatan kata sebagian ulama untuk orang yang belum bangun sholat malam agar sholat malam dan orang yang sudah terlanjur semalam suntuk ibadah mereka punya waktu istirahat. Jeda waktunya sekitar 50 ayat. Mungkin kita setengah jam sampai 40 menit lah antara azan pertama sama azan kedua. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, masih ada di halaman 284 di situ. Bahwasanya inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu, kata Nabi SAW ya, inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, azan pertama subuh. Karena itu makan dan minum saja. Masih boleh makan dan minum azan pertama. Sampai nanti Ibnu Ummu Maktum azan. Kalau sudah azan yang kedua, baru kalian berhenti makan dan minum. Sebagian ulama mengatakan, ini punya keutamaan tersendiri bagi Abdullah bin Ummu Maktum radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena berarti dia panen pada saat itu puasa Nabi SAW, puasa para sahabat. Karena dengan azannya dia orang mulai puasa. Ya. Maka kepekaan dalam memahami ini penting. Karena memang kan, kata Nabi SAW, sesungguhnya imam memanen pahala makmum dan muadzin memanen pahala semua orang yang sholat termasuk imamnya. Karena dengan panggilan dialah orang-orang datang sholat dan seterusnya. Berarti pahala sholat, pahala puasa dipanen juga oleh tokoh yang mulia ini radhiyallahu anhum. Dia juga teman-teman sekalian sangat tegas dalam membela agama ini, terutama membela Nabi SAW padahal orangnya buta. Dan ini sikap sangat luar biasa gitu. Saya waktu baca ini saya pun baru tahu khusus poin ini Ya, sebelumnya saya belum pernah baca. Setelah saya coba telusuri, ternyata riwayat ini adalah riwayat yang benar, riwayat sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan semua perawinya thiqah. Jadi Abdullah bin Umm Maktum ini di Madinah seringkali beliau mendatangi atau melewati rumah seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini sangat baik sama dia. Sering kasih makanan, kasih minuman. Abdullah bin Umm Maktum juga berterima kasih gitu. Tapi satu waktu, pernah waktu dia mau kasih makanan dan minum, kemudian tiba-tiba wanita Yahudi itu mencelah Nabi di depannya Ibnu Umm Maktum. Mencelah. Maka dalam riwayat dikatakan tiba-tiba Abdullah bin Umm Maktum menarik wanita itu karena dia buta, menarik lalu memukulnya dengan tongkatnya sampai tewas. Jadi mati wanita Yahudi itu. Dan pada saat dilapor kepada Nabi SAW, Nabi tanya, kenapa ya Abdullah? Kenapa kau membunuhnya? Dia bilang, ya Rasulullah, saya bukan masalah dengan dia menyakiti saya. Tapi dia menyakiti Anda, Allah dan Rasul di depan saya. Menyakiti Allah dan Rasul di depan saya. Maka kata Nabi SAW, aku sudah maafkan darahnya. Kan hukumnya, kalau orang bunuh secara sengaja, maka hukumnya dibunuh kisahnya kan gitu. Atau dia membayar denda ke keluarganya. Tapi karena sikap membela Nabi SAW ini, maka darahnya dan dia tidak perlu dibayar oleh Abdullah bin Maktum. Itu disebutkan di halaman 285 riwayatnya tentunya ya. Saya bacakan dulu kalimat-kalimat yang bagus sebenarnya penulis tulis di sini. Ibnu Umm Maktum ialah termasuk orang-orang yang hati mereka telah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Nabi SAW. Beliau baginya ibarat keluarga dan marganya, maksudnya Nabi SAW. Serta lebih dicintai dari para istri dan anak-anaknya, bahkan dari dirinya sendiri. Setiap orang dari para sahabat yang baik, termasuk Ibnu Umm Maktum di dalamnya, terkadang dapat menanggung sesuatu yang menyakiti keluarga dan kerabatnya dan menahan amarah sekalipun mampu membalasnya kalau terjadi pada kerabatnya gitu kan, dan menahan amarahnya ia dapat memaafkan dan memberi toleransi, akan tetapi ia sama sekali tidak dapat menerima apabila pribadi Rasulullah SAW tersentuh oleh gangguan apapun. Oleh karena itulah tatkala Ibnu Umm Maktum radhiyallahu anhu singgah di rumah seorang wanita Yahudi di Madinah yang biasa bersikap ramah, berbuat baik kepadanya dan membantunya dengan memberikan makanan dan minuman, maka ia menyakitinya dengan menyakiti Nabi SAW. Maka Ibnu Umm Maktum menariknya lalu memukulinya hingga menewaskannya. Ketika hal itu diadukan kepada Nabi SAW, maka Ibnu Umm Maktum berkata, Ama wallahi in kanat la tarfaqani walakinnaha adatni fillahi wa rasulih. Demi Allah, sekalipun wanita itu bersikap ramah kepadaku atau terhadapku, akan tapi ia telah menyakitiku dengan menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, Abba'adahallahu faqad abtalta damaha, faqad abtaltu damaha. Semoga Allah membinasakan wanita itu. Aku telah membatalkan pengharaman darahnya. Jadi Abdullah bin Maktum dimaafkan di sini karena justru karena niatnya ingin membela Nabi SAW. Dan ini bukti nyata ketulusan iman seorang tokoh kita yang buta matanya. Dia tidak lihat Nabi tapi dia yakin lalu dia memperjuangkan masalah itu. Jadi sudah cukup banyak ya bagaimana dia terkenal tadi turun ayat ya. Kemudian dia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah poin. Poin yang lain tadi bagaimana dia diutus oleh Nabi SAW menjadi dai di Madinah, itu keutamaan juga. Kemudian juga bagaimana dia mengumandangkan azan, ini juga keutamaan yang luar biasa ya, karena tidak sembarangan orang ditunjuk menjadi muadzin. Kemudian juga dia membela Allah dan Rasulnya, ini juga keutamaan tersendiri gitu kan. Dan ada tentu tambahan-tambahan ya, jadi tidak semua apa yang saya sebutkan ini ada dalam buku kita, ini cuma sebagai batu loncatan untuk menjelaskan tentang tokoh kita ini, karena banyak sekali yang kita tambahkan tentunya dari sumber-sumber yang lain. Di antaranya yang tidak ada di buku kita adalah bagaimana keluarnya sebuah hukum kalau orang yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam madhab beliau tentang laki-laki wajib sholat di masjid kalau tidak punya udzur. Nah, kalau tidak punya udzur, jadi bukan sakit, bukan kena terjadi apa gempa, banjir, enggak ada udzur, maka dia tidak boleh sholat di rumahnya. Imam Ahmad beristidlal dengan sikap dan teguran Nabi kepada Abdullah bin Umm Maktum ini. Jadi dia pernah datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, saya orang yang buta, rumah saya jauh dari masjid, tidak ada yang memandu saya ke masjid, dan banyak binatang buas, setiap saat saya bisa diterkam oleh binatang buas. Tentu kalau zaman sekarang karena ada mobil, ada motor, ada suara-suara bising, binatang kebanyakan lari. Zaman dulu sunyi, senyap. Maka banyak binatang-binatang buas dekat rumah orang. Jadi ada empat. Buta, enggak ada yang pandu, rumahnya jauh dari masjid, plus lagi banyak binatang buas bisa membahayakan. Boleh enggak ya Rasulullah, saya sholat di rumah? Kata Nabi, silahkan. Udurnya empat, matanya buta, ya, tidak ada yang pandu, rumahnya jauh, banyak binatang buas. Gitu ya. Maka orang Abdullah pun keluar dari masjid. Tiba-tiba turun wahyu pada saat itu. Lalu Nabi SAW suruh panggil, panggil, dipanggil kembali. Kata Nabi kalimat yang mulia, atasma'un nida, apa kau dengar dengan kupingmu azan? Dia bilang, Abdullah bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, idhan ajib. Kalau begitu kau wajib menjawabnya. Jadi biar kau buta, biar jauh dari masjid, biar tidak ada yang pandu, biar kau diterkam binatang ke masjid. Makanya Imam Ahmad dalam madhabnya mengatakan wajib bagi laki-laki ke masjid. Gitu kan? Maka ini teman-teman sekalian terjadi juga pada tokoh kita. Dan keluarlah hukum di sini, begitu banyaknya orang yang mengikuti madhab Imam Ahmad ini. Gitu kan? Dan berapa banyak orang yang laki-laki memenuhi masjid justru karena berpegang pada hadis ini. Berarti panen pahala dia karena dia yang tanya masalahnya. Kan gitu. Sekarang di majelis begini, ada orang yang belum faham hukum. Asal memang dia ikhlas karena Allah ingin bertanya karena belum faham hukum, lalu ditanya. Misalnya yang hadir 10.000, 20.000 orang misalnya. Lalu kemudian kita jelaskan, fahamlah hukum. Semua orang terapkan. Panen pahala enggak dia? Panen pahala. Sekarang Abdullah bin Mughumi menanyakan tentang masalah uzurnya, masalah masjid. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan wahyu dan menjadi sebuah hukum. Maka semua laki-laki yang pergi ke masjid dipanen pahalanya oleh Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ini luar biasa gitu kan. Sebagaimana pernah saya jelaskan itu teman-teman sekalian ya. Siapapun yang menjadi penyebab ya, satu kebaikan, maka dia akan panen pahalanya. Contoh kasus misalnya, semua orang yang tawaf, maka Ibrahim dan Ismail alaihimussalam panen pahalanya. Karena mereka lah yang pertama diperintahkan Allah dan mereka yang membangun Ka'bah ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah. Hajar panen pahalanya alaihissalam. Karena dia yang jalan di situ. Dan semua orang sa'i tahu kisahnya dari Hajar. Berapa juta orang yang tawaf sampai menjelang hari kiamat, berapa banyak pahalanya. Makanya teman-teman jangan pelit-pelit menunjukkan kebaikan. Ada orang tanya alamat masjid, segera tunjukkan. Kalau perlu pandu, baik saya temani. Ada orang tanya jalan, dia mau pulang ke rumahnya, tunjukkan jalan itu. Walaupun antum cuma jalan 100 meter, 200 meter, tunjukkan. Selama dia tahu, maka panen pahala. Dan seterusnya. Gitu kan. Saya pernah menuju ke satu pengajian, saya tidak tahu jalur lain, saya tahu satu jalur saja. Ada seorang ikhwa datang ke tempat saya waktu itu, ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, afwan akhi, saya harus dalam pengajian sekarang. Ustaz, di mana pengajian? Di sini. Ustaz, jalurnya di mana? Saya lewat sini. Ustaz, saya tahu ada jalur di sini. Dia pandukan lah ke satu jalan gitu. Terus saya coba. Semenjak itu memang saya pakai jalur, karena jalur itu lebih cepat gitu. Walaupun tempatnya jauh gitu kan. Tapi saya tiba-tiba berpikir selama saya jalan, setiap kali saya jalan Ahad pagi, waktu itu saya ta'lim di sana, itu saya berpikir, orang ini panen pahalanya kan, dia cuma tunjukin saja jalannya. Mungkin dia tidak berpikir jangka jauh, jauhnya berapa banyak yang hadir, berapa banyak dapat manfaat, berapa banyak ceramah itu disebarkan ke orang, dan seterusnya. Maka terlibat dalam hal seperti ini luar biasa. Gitu kan. Juga sudah kita katakan tadi, dia termasuk orang yang mustajab doa. Dan ayat-ayat Al-Quran yang turun yang kedua selain Abasa wa Tawalla tadi, 16 ayat di surah Abasa, juga ada ayat lain turun berhubungan dengan doanya beliau. Yaitu surah An-Nisa ayat 95. Jadi waktu Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwani sekalian, rahimahumullah, menurunkan ayat-ayat tentang jihad dan keutamaannya, maka Abdullah bin Maktum ini punya semangat ingin ikut jihad, tapi buta. Bagaimana caranya tahu musuhnya di mana gitu kan? Dalam kondisi dia buta, dia merasa sedih. Maka dia berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, turunkanlah ayat-Mu yang memaafkan uzurku atau menjelaskan uzurku. Artinya orang seperti aku ini nanti enggak apa-apa enggak ikut jihad, karena enggak bisa. Maka subhanallah, Allah kabulkan dan turun ayat Al-Qur'an. Ada beberapa riwayat menjelaskan kepada kita masalah itu. Disebutkan bahwasanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, salah satu penulis wahyu Nabi, berkata pada saat Nabi SAW sedang mendiktekan ayat jihad dalam surah An-Nisa ayat 95, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tentu ada tambahan kalimat ghairu ulid darar. Ini belum turun awalnya. Ghairu ulid darar belum turun. Kalau teman-teman lihat surah An-Nisa 95, khusus potongan kalimat ini belum ada di awal turunnya wahyu. Yang ada adalah la yastawil qa'iduna minal mu'minin langsung wal mujahiduna fi sabilillah. Maknanya tidak sama antara orang mukmin yang tidak ikut berperang duduk saja dengan orang yang berjihad jalan Allah. Orang yang berjihad lebih besar pahalanya. Rupanya waktu sementara turun wahyu itu, Abdullah bin Ummu Maktum datang. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, waktu Nabi SAW sedang mendiktekan ayat itu kepadaku, lalu dia datang dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, andai kata aku mampu berjihad, pasti aku akan berjihad. Sementara waktu itu dia adalah orang yang tunanetra atau buta. Lalu Allah SWT menambahkan di wahyu itu potongan ayat. Kata Zaid bin Thabit, tiba-tiba paha Nabi SAW waktu itu ada di atas pahaku lebih tinggi, kemudian tiba-tiba tertimpa, menimpa pahaku. Jadi biasanya Nabi SAW kalau turun wahyu, salah satu keadaannya seperti itu. Alaihissalam, maka dia mengatakan seperti pahaku akan retak karena beratnya. Lalu Nabi SAW setelah itu menambahkan kalimat ghairu ulid darar. Karena permintaannya Ibnu Ummu Maktum kepada Sang Pencipta Allah. Ini luar biasa ini. Karena doanya Allah turunkan potongan ayat Al-Quran dan berlaku hukum sampai hari kiamat. Maka Nabi SAW pun membacakan kalimat tadi, ditambahkan la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang-orang mukmin yang duduk tidak ikut berjihad. Lalu Allah bilang ghairu urid darar, yang tidak punya uzur. Jadi maksudnya di sini turunnya kepada Ibnu Maktum, kalau orang buta, orang pincang gitu kan, maka ini tidak punya keharusan untuk ikut jihad gitu. Wal mujahidun fi sabilillah, dan orang-orang jihad di jalan Allah. Begitu juga Al-Bara ibn Azib radhiyallahu berkata dalam riwayat lain, takala turun firman Allah la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak samalah antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang. Nabi SAW berkata, panggillah si fulan, pencatat wahyunya. Di sini lebih tepatnya adalah Zaid bin Thabit tadi dalam riwayat yang pertama, beliau penulis wahyu Nabi SAW. Lalu datanglah orang itu membawa tinta dan batu tulis. Lalu Nabi SAW berkata, tulislah firman Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Lalu ghairu urid darar belum ada nih. Langsung wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama orang mukmin yang duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Setelah itu Nabi SAW mengangkat, ya, waktu itu turun ayat ini. Lalu Nabi SAW mengangkat Ibnu Ummu Maktum menjadi penguasa sementara di Madinah. Jadi kan waktu Nabi SAW ingin berperang, karena turun ayat memerintahkan jihad. Maka Nabi SAW, maka Ibnu Maktum mengatakan, ya Rasulullah, aku seorang yang tunanetra. Artinya, enggak bisa ikut jihad, juga aku bagaimana menjadi pemimpin di Madinah, enggak bisa melihat. Maka turun firman Allah SWT tambahan ayatnya, ghairu urid darar. Jadi, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang mukmin yang duduk tidak berjihad, ghairu urid darar, yang tidak punya darar atau masalah udurnya. Wal mujahidun fi sabilillah, orang jihad di jalan Allah. Dan di sini keluar juga hukum lain, bahwasanya bolehnya pemimpin orang buta. Bolehnya pemimpin orang buta karena Abdullah bin Ummu Maktum ini telah memimpin Madinah sebanyak 13 kali. 13 peperangan Nabi SAW, semuanya dia yang ditunjuk jadi rajahnya lah. Pengganti sementara Nabi SAW. Nanti kan kita jelaskan insyaAllah, kalau tidak ada halangan di terakhir nanti, tentang di peperangan mana saja yang Nabi SAW wakilkan kepada Ibnu Maktum atau Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhum. Matanya yang buta pun tidak menghalangi untuk berjihad. Walaupun Allah turunkan tadi surah An-Nisa 95, tapi rupanya gejolak. Kan itu Allah cuma kasih pilihan. Artinya orang buta bisa punya uzur, tidak usah jihad. Tapi pertanyaannya, boleh enggak kalau orang buta mau ikut jihad? Boleh. Enggak ada larangan. Karena terbukti dilakukan oleh tokoh kita ini yang mulia. Ya, asal memang dia disesuaikan dengan pekerjaannya, gitu kan. Mungkin dia tidak bisa menjadi penyerang utama, gitu kan. Dan seterusnya, tapi dia ada posisi tertentu sebagaimana nanti kita lihat tokoh kita ini. Maka Ibnu Ummu Maktum ini punya semangat yang tinggi, dia pun tidak terhalangi dengan udur itu karena ingin menemukan semua keutamaan, karena dia terkenal di kalangan sahabat, salat malamnya enggak pernah ketinggalan, salat lima waktu di masjid tidak pernah ketinggalan, puasanya selalu jalan, hafal Al-Quran, banyak sekali kelebihannya. Tinggal pintu jihad yang dia belum sentuh. Maka dia merasa dirinya enggak boleh terkurung dengan kalimat ghairu ulid darar. Ghairu ulid darar ini berarti hanya dirukhsahkan oleh Allah, diringankan. Berarti orang buta boleh tidak jihad. Tapi dia tidak mau terganggu dengan itu. Tinggal poin ini yang belum dia sentuh. Semua sahabat pergi jihad, gitu kan. Di zaman Nabi SAW, dia enggak bisa ikut perang. Karena dia masih berpegang pada ayat tadi, uzur itu kan. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, terutama di zaman Umar bin Khattab, ada ekspansi-ekspansi Islam yang besar. Orang-orang pada cerita muslimin menang, muslimin menyebar. Dia bergelora dalam hatinya ingin ikut jihad. Maka pada saat Umar bin Khattab mengutus pasukan di tahun 16 Hijriah tepatnya, kalau di buku kita ditulis sebenarnya tahun 14 Hijriah. 14 Hijriah itu lebih tepatnya Umar bin Khattab baru mengatur strategi penyerangan. Karena tahun 15 Hijriah dalam buku-buku sejarah beliau membentuk pasukan untuk menyerang negeri Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu jemain dengan Qa'qa' dan teman-teman yang lain. Kemudian tahun 16 baru beliau mengirim Sa'd bin Waqqas dengan pasukan besarnya 30.000 menyerang negeri Persia gitu kan. Nah, pada saat itu yang akan terjadi perang Qadisiyah masyhur ya, dan juga perang Nahawan. Dua peperangan yang sangat besar dan insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah nanti saya akan coba lowongkan khusus untuk menjelaskan peperangan-peperangan ini nanti di materi tersendiri. Tentang masalah Khulafaur Rasyidin kita akan bahas lagi kembali insyaallah, tapi Allahu alam kapan, mudah-mudahan Allah mudahkan, tapi lebih rinci. Waktu kita bedah buku pertama, jilid pertama buku kita ini, saya masih jelaskan secara global. Tapi beberapa kiprah-kiprah besar dari Khulafaur Rasyidin masih belum tersentuh semuanya, termasuk proses-proses peperangan yang terjadi. Nah, di sini teman-teman sekalian, pada saat itu dia sudah tidak bisa tahan dirinya lagi, maka dia minta izin sama Umar bin Khattab untuk diikutkan berperang, dan dia waktu itu Umar izinkan. Baik, silakan. Tapi Umar tanya, kira-kira akan seperti apa? Kamu mau di posisi mana? Kalau mengimami orang sholat, ya, memotivasi pasukan, oke. Dan duduk untuk membantu mengobati orang, iya. Tapi di pasukan gimana caranya? Karena harus orang yang menyerang, tahu arah musuh dan seterusnya. Maka dia mengucapkan kalimat yang masyhur. Dia mengatakan, idfa'u ilayya liwa'a fa'inni a'ma la astati'an afirra wa'akimuni. Dia mengatakan, wa'akimuni baina safain. Dia mengatakan, serahkanlah panji kepadaku. Panji itu teman-teman, zaman dulu kayunya itu besar sekali. Karena kan benderanya harus besar. Seluruh pasukan harus bisa lihat. Mungkin kalau orang tidak terbiasa pegang, dia enggak mampu. Dari sini sebagian ahli sejarah mengatakan berarti Ibnu Umm Maktum ini punya jasad yang sangat kuat. Cuma matanya saja buta. Radhiyallahu anhu. Ini juga jadi pelajaran penting yang lain. Berarti orang buta tidak harus vakum. Tetap harus jaga kesehatan, keterampilan yang dia mampu. Begitu dalam Islam. Tidak ada kata putus asa gitu. Karena untuk memegang panji ini, apalagi pasukan 30.000 orang yang dia harus pegang sendirian panjinya, bendera yang besar supaya semua lihat, melawan 240.000 pasukan Persia. Ini bukan hal yang ringan. Dan pada zaman itu, kalau bendera masih tertancap, atau ada yang pegang, walaupun tinggal satu orang pasukan dianggap masih kuat. Kalau bendera jatuh, walaupun pasukan masih lengkap, dianggap kalah. Begitulah yang membuat pasukan Quraisy di Uhud pada saat Hamzah dan teman-temannya menjatuhkan bendera-bendera mereka sampai 11 kali jatuh, akhirnya mereka lari semua padahal jumlahnya masih 2.900 orang sekian. Lari karena dianggap benderanya jatuh. Muslimin yang jumlahnya cuma 600, benderanya berkibar dianggap menang, kan begitu. Ini tentu terjadi sebelum adanya 43 orang pemanah yang turun dari Bukit Pemanah. Maka waktu itu Umar setuju. Persetujuan Umar untuk memberikan panji perang kepada Abdullah bin Maktum ini berarti ada pertimbangan syar'i. Kenapa dia memberikan? Padahal dia orang buta. Berarti ulama mengatakan, kemudian besar memang kekuatan fisiknya tidak diragukan masalah keimanan karena tidak mungkin lari. Dan memang dia membahasakan itu. Dia bilang, serahkan panji padaku. Sebab aku adalah orang buta yang tidak bisa lari. Jadi kalian tidak usah khawatir. Bendera aku pertahankan sampai aku mati. Kalau orang melihat masih bisa lari, mungkin lihat jumlah pasukan besar. Saya tidak bisa lihat jumlahnya besar atau kecil, saya enggak penting, gitu kan. Dan dia mengatakan dan juga tambah lagi, berdirikan aku di antara dua barisan. Ini bisa dimaknakan dua, bisa dimaknakan adalah kalau kalian bagi dua pasukan muslim di kiri kanan sayap, saya ada di tengah-tengahnya. Semua pasukan bisa melihat semua bendera. Bisa bermakna yang lain adalah dua barisan musuh sama kalian. Saya di tengah-tengah sini, jangan di pasukan kalian. Karena beraninya, radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kepada musuh bahwasanya dia bisa pegang. Cuma memang kan musuh dari jauh tidak bisa tahu ini buta atau enggak. Apalagi dalam beberapa riwayat disebutkan dia pun menggunakan baju perang yang lengkap dipakaikan oleh para sahabat dari kepala sampai kaki kecuali bola mata saja yang kelihatan. Jadi orang pun tidak tahu dia buta atau tidak buta gitu. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik bahwa Abdullah bin Zaidah, maksudnya Ibnu Ummu Maktum, ikut berperang pada perang Qadisiyah dengan mengenakan tameng yang kuat dan juga panjang. Diambil dari buku Siyar min Hayat Sahabah. Jadi sejarah dari kehidupan para sahabat di halaman 156 dan 157. Al-Waqidi juga salah satu ahli sejarah yang masyhur, dia mengatakan ia ikut serta dalam perang Qadisiyah dengan membawa panji, kemudian kembali ke Madinah lalu meninggal di sana. Jadi menurut Al-Waqidi, dia tidak mati di Qadisiyah, tapi dia matinya setelah pulang dari perang Qadisiyah. Cuma Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah satu ahli sejarah juga masyhur dan bahkan ulama besarnya muslimin, hari Rabu malam yang kita bahas dosa-dosa besar beranjak dari buku beliau, Imam Az-Zahabi rahimahullah, masyhur sekali. Dia mengatakan, menurutku ada yang mengatakan bahwa ia mati syahid dalam perang Qadisiyah, dan ini yang lebih banyak dipegangi oleh umumnya ulama. Jadi selama 3 hari perang besar itu ada ratusan muslimin yang mati syahid, diantaranya Abdullah bin Ummu Maktum radhiyallahu anhu. Dan ini menandakan teman-teman luar biasa ya, bagaimana dengan buta matanya pun tidak menghalanginya untuk mengejar prestasi-prestasi yang luar biasa tadi. Menjadi muadzin nabi, menjadi pengganti nabi, jadi tidak mungkin dia dipilih jadi kayak kalau kita presiden, presiden lagi pergi kemana, dia gantinya sementara. Enggak mungkin sembarangan, orang bodoh kah atau orang sembarangan, mungkin. Kalau hanya buta uzurnya, ya, atau selain buta ada uzurnya, maka mungkin Nabi tidak pilih. Kan masih ada yang lainnya. Ya, tapi ini subhanallah dipilih oleh Nabi SAW, berarti luar biasa. Kemudian Nabi SAW juga pilih dia menjadi da'i. Ya juga enggak sembarangan. Termasuk Umar bin Khattab memilihnya sebagai pemegang panji di peperangan, ini juga hal yang luar biasa. Berarti menandakan, orang ini tuan kita radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang justru karena semangat dan keinginannya. Maksud dalam umumnya sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat seseorang. Kapan dia niat mau jadi orang yang baik, berprestasi, orang yang mati syahid, orang yang apalah kaya dengan rezeki halal, orang yang begini dan begitu, tinggal order saja tanda kutip. Mohon kepada Allah, Allah akan kasih. Yang penting teman-teman, kita tidak boleh vakum. Kayaknya Allah enggak kasih saya, kayaknya saya enggak bisa. Ya sudah, dia vakum sendiri. Selama antum masih punya semangat dan kebaikan, Allah kasih. Maka harus punya angan-angan atau tumuh yang besar. Besar teman-teman, selalu berangan-angan. Ada 4 orang dulu, anak-anak muda muslim dulu depan Ka'bah. Itu adalah Abdullah bin Zubair, adiknya Urwah bin Zubair, ada satu lagi, lupa saya namanya siapa ini. Juga anaknya Zubair bin Awam, 3 bersaudara dengan satu Abdul Malik bin Marwan, temannya mereka. Berempat ini masih muda-muda waktu itu. Belum ada punya kedudukan. Satu-satunya sahabat cuma Abdullah bin Zubair. Tiganya ini yang lain tabi'in. Gitu. Maka Abdullah bin Zubair berkata sama teman-temannya, ayo kita berangan-angan. Kita berangan-angan sesuatu yang positif, yang baik, ke depan, biar maju. Bahasa Arabnya tumuh. Punya harapan yang besar ke depan, mau jadi orang yang besar. Maka kata Abdullah bin Zubair, saya akan mulai. Saya berharap bisa menjadi khalifah yang menguasai Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah. Adiknya dia, yang tadi saya bilang, maaf saya lupa namanya, insyaAllah kalau saya ingat satu waktu nanti saya akan sampaikan. Orang ini, adiknya mengatakan, kalau begitu saya berharap jadi gubernur di Irakain. Irakain itu 2 Irak. Wilayah Persia, Irak, Iran gitu. Saya ingin jadi gubernur di sana. Abdul Malik Ibn Marwan berbilang, temannya mereka yang lain, bilang, kalau itu angan-angan kalian, itu tumbuh, ya semangat kalian akan kalian kejar sebagai target kalian, saya berharap jadi khalifah muslimin. Kalau tadi Abdullah bin Zubair cuma Mekah sama Madinah, ini enggak, semua wilayah muslim saya yang pimpin. Lalu setelah mereka bertiga ternyata semua angan-angannya jadi pemimpin, gitu kan? Mereka balik kepada Urwah. Lalu berkata, hai Urwah, kalau kau harapanmu apa? Dia bilang, saya berharap satu waktu Allah menjadikan saya ulama muslimin. Dan saya mengajarkan agamanya sehingga saya dapat panen pahala dari itu. Subhanallah, 10 tahun atau sekian tahun setelah itu, 4-4 dapat apa yang mereka mau. Semuanya dapat. Tergantung tanda kutip orderannya kepada Allah. Minta tamak terhadap apa Allah bisa. Enggak ada yang hal. Yang penting jangan minta yang haram. Itu aja. Ya. Jangan antum orang sudah dinikahi jadi istri orang, ya Allah, mudah-mudahan cerai, ya. Supaya antum nikahi, jangan. Itu sudah wilayah orang, gitu kan? Tapi selama belum nikah boleh berdoa. Enggak ada masalah. Contoh saja, gitu kan? Atau orang sudah punya rumah, ya Allah, mudah-mudahan rumahnya dijual nih, enggak usah. Nah, orang sudah punya rumah, minta Allah kasih rumah yang lain, silahkan. Kecuali memang dia niat mau jual. Jangan tamak terhadap nikmat yang ada pada orang, itu namanya hasad. Tapi tamak dengan rahmat Allah, sudah sehat minta disehatkan, sudah kaya minta dikayakan, gitu. Itu boleh. Bahkan dianjurkan kita tamak dengan rahmat Allah SWT. Kita menyembah Allah dengan khauf dan raja. Raja maksud dalamnya adalah berharap selalu Allah berikan kelebihan dari nikmatnya. Seperti itulah. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke manaqib atau keutamaan, poin-poin besarnya dari orang yang mulia ini. Yang pertama, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun tentunya. Sabiqun al-awwalun artinya orang yang dahulu-dahulu awal masuk Islam. Ini punya kedudukan tentunya ya dalam Islam. Tidak bisa kita mengejar mereka, susah. Mengejar mereka luar biasa gitu. Ya, karena di awal Islam orang menolak Nabi SAW, ya. Orang apa namanya membenci Islam, di situ butuh perjuangan yang besar. Bagaimana Bilal bin Abi Rabah ditimpah batu dadanya, bagaimana Khabab bin Arad dirobek belakangnya, bagaimana si fulan Abdullah bin Mas'ud dipukulin sampai berdarah matanya bengkak karena mengaji depan depan Ka'bah dan seterusnya. Bagaimana Umar bin Khattab harus berantem melawan puluhan orang setiap hari untuk baca Al-Qur'an di depan Ka'bah. Perjuangan yang luar biasa gitu. Nabi SAW disiramin dengan kotoran unta. Ini fase Mekah luar biasa. Siapa yang masuk Islam di situ itu luar biasa. Makanya ada beberapa sahabat Nabi, bukan kita ini orang-orang yang biasa. Ada sahabat Nabi yang terakhir-terakhir masuk Islam, cekcok sama sahabat yang pertama masuk Islam. Pernah terjadi? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terakhir masuk Islam. Pernah cekcok dengan seorang sahabat. Saya tidak ingat namanya siapa orang ini, sahabat ini. Tapi sahabat ini termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam gitu kan. Lalu Nabi SAW begitu dengar, Nabi mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan pernah caci maki sahabatku. Padahal Khalid bin Walid sahabat Nabi. Cuma yang dimaksud adalah orang yang pertama masuk Islam. Jangan kalian caci maki sahabatku. Karena kalau kalian berinfak seperti gunung Uhud, emas semua tidak akan menjangkau ya, infak mereka segenggam pun. Gitu. Jadi karena besarnya keutamaan mereka. Itu sahabat Nabi yang punya masalah dengan sahabat Nabi yang lain. Hanya diberi masuk Islam. Apalagi kita yang lahirnya sekarang gitu. Ya. Seperti kelompok-kelompok Syiah yang sengaja caci maki sahabat. Siapa kita ini? Gitu kan? Apalagi dicaci maki Abu Bakar, Umar, orang-orang yang mertua Nabi, dijamin masuk surga, orang yang tiap hari salaman sama Nabi, makan sama Nabi, jalan sama Nabi. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami sudah sering dengar itu. Rasulullah SAW mengatakan, aku dan Abu Bakar juga Umar. Aku bersama Abu Bakar sama Umar. Aku jalan sama Abu Bakar. Jadi selalu nama-namanya disebutkan. Bahkan kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar sama Umar adalah pemimpin seluruh penghuni surga kecuali para nabi-nabi. Semua orang yang dari dahulu pun yang sudah beriman, tetap pemimpinnya adalah Abu Bakar sama Umar. Waktu Nabi SAW menyebutkan hadis kepada seseorang sahabat yang datang dalam hadis Bukhari, dia mengatakan, Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa persiapanmu? Dia bilang, tidak banyak amal ya Rasulullah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Untuk Allah Rasulnya saya siap mati, hidup apa saja, pokoknya kerjakan apa saja. Tapi amal saya masih kurang. Kata Nabi SAW, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maksudnya kau akan bersama aku nanti di surga. Itu luar biasa. Kata Anas bin Malik, kami tidak pernah, kami, bukan beliau sendiri, semua sahabat Nabi, kami tidak pernah segembira mendengar hadis seperti mendengar hadis ini. Bahwasanya seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Karena aku mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Dan aku berharap dengan cintaku pada mereka, Allah buat aku bersama mereka nanti di surga. Karena cinta itu bisa mengangkat kita bersama mereka. Jadi jangan malah dibenci. Jangan malah dibenci. Malah harusnya kita belajar dari kehidupan-kehidupan para sahabat yang mulia. Dan ini salah satu sebab tentu kita membedah kehidupan manusia-manusia terbaik ini agar kita contohi. Itu yang pertama. Manaqibnya adalah as-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, turun ayat Al-Quran dua kali kepadanya. Tadi sudah kita sebutkan, 16 ayat pertama surah Abasa dan An-Nisa ayat 95. Kemudian yang ketiga, dia termasuk orang yang pertama hijrah ke Madinah. Dihitung hijrah ke Madinah sebenarnya karena dia tadi diutus jadi da'i, meninggalkan Mekah ya. Dan dia termasuk da'i Nabi SAW bersama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempat, dia adalah muadzin Nabi alaihi salatu wassalam, ya, terutama di waktu subuh, ya, terutama di waktu subuh. Dan Nabi SAW memiliki 4 orang muadzin, tapi yang rutin di masjid beliau cuma 2 orang, ya, Bilal dan Ibnu Ummu Maktum. Kalau di Kuba ada satu orang namanya Sa'ad Al-Karzi radhiyallahu anhu ajma'in, ini Nabi SAW tunjuk khusus untuk azan di Quba. Kemudian juga ada Abu Mahdhura yang Nabi SAW jadikan muadzin di Mekah. Jadi ada 4 orang muadzin Nabi SAW. Tapi yang sangat masyhur 2 orang ini, Bilal sama Ibn Abu Maktum. Karena Abu Mahdhura setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, tidak azan lagi tentu karena Nabi di Madinah. Ini maksudnya muadzin Nabi ya. Yang kalau dia azan, Nabi sholat di situ. Kemudian keutamaan yang lain tentunya, yang kelima, dia telah membela Nabi SAW, bahkan rela membunuh seorang wanita Yahudi yang menyakiti Nabi SAW. Dan ternyata perbuatan itu didukung sesuai dengan wahyu, karena orang itu telah mencaci maki Nabi SAW. Dan ini tentu pelajaran penting teman-teman, tentang tidak bolehnya kita membiarkan para pencaci Nabi SAW. Kita hidup dan mati untuk beliau. Semua muslim gurunya hanya satu, kiai kita cuma satu, Nabi Muhammad SAW, tidak ada kiai lain. Yang lainnya cuma penyambung lidah beliau. Siapa yang mengikuti beliau, kita ikuti juga dia karena cinta kita kepada Nabi SAW. Biar dia mengaku guru sehebat apapun, kalau tidak mengikuti guru kita yang sebenarnya, ditolak. Karena kita hanya punya satu orang guru saja. Tuhan kita satu Allah, guru kita dan Nabi Allah SWT cuma satu, Muhammad SAW. Nabi-nabi lain ada, tapi yang kita panuti adalah sekarang yang ini. Kitab kita satu Al-Quran, kitab kiblat kita juga satu Ka'bah. Semestinya tidak ada perselisihan harusnya, gitu kan? Kita harusnya bersama-sama kena patokan ini. Yang keenam, dia termasuk orang yang mustajab doa. Sebagaimana tadi waktu dia berdoa agar diturunkan ayat Al-Quran, memudahkan atau menyebutkan tentang uzurnya. Kemudian yang ketujuh, dia adalah orang yang sangat pemberani. Walaupun buta, dia ikut berjihad. Jadi buta tidak menghalanginya untuk maju ke medan jihad. Khusus poin ini teman-teman sekalian, perlu kita ketahui ya, pengorbanan-pengorbanan yang besar dalam agama, seperti misalnya jihad, seperti misalnya apalah, sedekah dengan jumlah besar, apalah, berkorban yang besar-besar, tidak akan terjadi sebelum kita berkorban yang kecil. Maka kalau kita mau loyalitas kita besar terhadap agama, mulai dulu dari yang kecil-kecil ini. Karena tidak akan pernah sedekah 100 ribu tanpa 10 ribu. Tidak akan 1 juta kecuali 100 ribu. Dan kita harus selalu mengembangkan pengorbanan kita kepada Allah. Nanti akan meningkat terus. Jangan vakum di situ. Seperti itulah. Kalau teman-teman umroh disuruh cukur rambut saja oleh Nabi SAW tidak mau, maka bagaimana mau berkorban darah itu untuk jihad? Tidak bisa. Disuruh berkorban bantu saudaramu saja, doakan, susah. Bagaimana cara mau berkorban yang besar? Ini menandakan Abdullah bin Ummu Maktum radhiyallahu anhu memang sudah berkorban banyak hal, sehingga dia walaupun buta siap untuk menjadi tameng muslimin, pegang panjinya. Itu bukan hal yang ringan. Ikut jadi prajurit saja mungkin masih berat bagi orang yang belum memiliki pengorbanan-pengorbanan yang besar dalam agama. Yang kedelapan, dia mati syahid di perang Qadisiyah. Ini keutamaan yang mulia. Bagaimana dia hidup mulia, menjadi muadzin, menjadi gubernur, menjadi segala macam, gitu kan? Dan akhirnya ditutuplah hidupnya dengan mati syahid. Yang kesembilan, dia menjadi pengganti Nabi SAW di Madinah sebanyak 13 kali. Ya, ada istilah disebutkan dalam kitab Al-Maghazi, ada Qararah Al-Kurd, sebuah jenis peperangan ya, yang Nabi SAW pernah lalui, pada saat itu Nabi tunjuk dia. Kemudian Bahran, ya, istilah peperangan Bahran. Kemudian perang Uhud, dia tidak ikut berperang. Kata tadi saya bilang, di zaman Nabi hidup dia tidak pernah ikut berperang. Nanti setelah Nabi meninggal baru dia ikut ya. Kemudian Hamrat Asad, peperangan yang terjadi setelah Uhud langsung. Kemudian Bani Nadir. Bani Nadir ini suku Nadir di Madinah, Yahudi. Ada 3 suku di Madinah, ada Kainuqa yang Nabi usir karena mereka membunuh seorang muslim di pasarnya. Bani Nadir yang diusir oleh Nabi SAW karena mereka mau berusaha bunuh Nabi dengan melempar batu dari atas. Nah, waktu Nabi sedang mengepung benteng mereka, yang jadi pengganti Nabi pemimpin adalah Ibnu Ummu Maktum ini radhiyallahu anhu. Kemudian perang Khandaq, waktu Nabi SAW lagi sibuk dengan Khandaq, parit, perang Ahzab dalam Al-Quran surah nomor 33. Itu yang jadi pemimpin di Madinah yang mengatur pemerintahan segala macam adalah Abdullah bin Ummu Maktum. Sementara Nabi sibuk mengurus pasukan. Kemudian Bani Quraidah, tadi suku Yahudi yang diusir juga karena membunuh seorang muslim di pasarnya. Kemudian Bani Lihyan, ini juga ada peperangan satu suku yang mau menyerang Madinah. Kemudian Ghabah, peperangan yang lain juga. Kemudian Al-Fath, pembebasan kota Mekah. Ini juga dia jadi pemimpin di Madinah. Kemudian Hunain dan juga Tabuk. Ya, ini semua peperangan-peperangan yang dijadikan oleh Nabi SAW tokoh kita ini sebagai pengganti beliau sementara mengambil keputusan di Madinah. Baik, kita masuk lebih dalam, dan ini yang kita harapkan tentunya, apa yang kita ambil pelajaran dari tokoh kita ini. Pelajaran pertama tentang masalah kedudukan as-sabiqunal awwalun. Walaupun ini pernah kita sebutkan, tapi saya ingatkan kembali untuk mengingat kemuliaan mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100 tentang keutamaan mereka. Dan ini Abdullah bin Umm Maktum masuk dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum biihsan. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin dan juga orang-orang ansar, dari orang yang Mekah, hijrah dari Mekah, dan juga orang yang masuk Islam di Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kalau antum mau selamat, ikuti as-sabiqunal awwalun, karena Allah bilang kita bisa bersama mereka nanti di surga, bersama mereka di akhirat. Kata Allah, walladzina tabauhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, cara yang baik. Ya, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Makanya jalan keselamatan mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Wa adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada, dan Allah akan berikan para sahabat muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, selain Allah ridha kepada mereka, juga Allah janjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Oh ya, jadi tadi yang saya sempat sebutkan, Khalid bin Walid sempat cekcok dengan seorang sahabat, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Rupanya ada saya susun ditulis sayan saya ini. Saya baru lihat tanya sama Abdurrahman bin Auf, gitu kan? Yang Nabi SAW mengatakan, jangan kalian caci maki sahabatku. Sebab keluarnya hadis itu, Khalid bin Walid sempat cekcok dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Khalid bin Walid terakhir masuk Islam. Gitu. Bahkan teman-teman sekalian, dalam As-Sabiqun al-Awwalun ini, itu Nabi SAW membedakan antara yang pertama-tama masuk Islam dengan orang yang masuk Islam setelahnya, walaupun jaraknya dekat, walaupun sama-sama orang Mekah. Contoh misalnya, Nabi SAW mendahulukan Abu Bakar dari Umar. Padahal Umar termasuk orang Mekah. Masuk Islam di Mekah. Tapi lebih dulu masuk Islam siapa? Abu Bakar. Makanya waktu Nabi SAW sakit, keras, dikatakan oleh para ulama, itu Nabi SAW suruh Aisyah menyampaikan kepada muslimin, suruh Abu Bakar untuk jadi imam. Maka Aisyah mau bilang berat, karena ini ayahnya. Nabi pingsan, Nabi bangun lagi. Sudah aku sampaikan Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar ayahku orang yang suka menangis. Bisa tunjuk orang lain. Nabi SAW akhirnya kesimpulannya marah sama Aisyah. Mengatakan, kerjakan apa yang saya perintahkan. Gitu kan? Maka suruh Abu Bakar jadi imam. Maka Aisyah pun menyampaikan. Pada saat itu orang-orang cari, mana Abu Bakar nih? Rupanya Abu Bakar lagi di kebunnya, jauh dari Madinah. Pinggiran kota Madinah sana. Waktu sholat sudah masuk. Gitu kan? Maka orang lihat ada Umar, orang suruh Umar, hai Umar, jadilah imam, sudah masuk waktu. Umar maju jadi imam. Kebetulan waktu itu sholatnya ngerasin suara, maghrib, masuk maghrib. Sholatlah, Nabi dengar suara Umar. Apa yang terjadi? Nabi SAW marah sambil mengatakan, Ya'ballah wa rasulu inlan yakuna Abu Bakr. Allah dan Rasulnya nolak kecuali Abu Bakr yang jadi imam. Padahal Umar jadi imam ini. Umar sahabat Nabi yang mulia. Sampai para ulama mengatakan Nabi SAW bahkan mendahulukan para sahabatnya yang pertama masuk Islam walaupun cuma beda hari, fasenya sama-sama di Mekah, gitu kan? Seperti itu. Begitu juga dengan Aisyah, istri Nabi SAW sendiri, waktu cemburu dengan Khadijah, lalu dia mengatakannya, Rasulullah, Anda masih mengingat wanita Quraisy yang sudah tua, sudah masuk di tanah, sudah mati, sementara Allah gantikan Anda yang lebih baik, maksudnya dia dirinya juga orang Quraisy. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah wahai Aisyah. Karena dia beriman padaku nih, alasan pertama. Dia beriman padaku di awal-awal Islam pada saat manusia menolak. Artinya kok masuk Islam kapan? Orang ini masuk Islam dari awal. Dia berkorban dengan hartanya untuk agama ini. Dan Allah berikan saya anak dari dia. Maka Aisyah pun akhirnya minta maaf. Tapi di sini Aisyah pun dilarang untuk menyinggung Khadijah yang pertama masuk Islam. Karena ulama sepakat yang pertama masuk Islam laki-laki adalah Abu Bakar. Yang masuk Islam dari wanita adalah Khadijah. Yang masuk Islam dari anak kecil adalah Ali. Yang masuk Islam dari budak adalah Zaid bin Harithah. Jadi ini termasuk as-sabiqun al-awwalun pertama. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang sabiqun awalun. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 20, ada yang mengatakan 30. Yang awal-awal, baru Nabi sampaikan, iya, syahadat langsung. Enggak ada keraguan. Itu jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kata sebagian ulama, ayat ini berlaku pada orang-orang yang datang setelah para sahabat. Maksudnya, bagi kita, semua sahabat as-sabiqun al-awwalun. Karena mereka mendahului kita masuk Islam. Ya, walaupun tadi kita bilang Nabi SAW sempat membedakan antara sahabat yang pertama dengan yang masuk Islam setelah itu. Nabi SAW menjadikan sebab pertama masuk Islam dan hijrah ini sebagai tolok ukur juga jadi imam. Karena beliau mengatakan pada saat mau sholat atau membacakan sholat, fal ya umma ahadukum. Ahadun akra'ukum atau akra'ukum. Fal ya umma ahadukum akra'ukum li kitabillah. Maka harusnya yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling baik bacaan Qur'annya. Fa inhum sawa fa ahfadhum li sunnah. Kalau mereka sama saja, sama-sama sudah hafal 30 juz Al-Qur'an misalnya, hafalannya sama banyaknya, maka cari di antara keduanya yang paling menghafali atau memahami sunnah. Fa inhum sawa awwaluhum hijrah. Kalau mereka sama maka cari yang pertama hijrah. Maksudnya yang pertama-tama masuk Islam itu. Ada ulama yang mengatakan as-sabiqun awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Ada juga yang mengatakan sebelum pembebasan kota Mekah. Ya. Tapi yang benar adalah semua yang telah masuk Islam terlebih dahulu, terutama di kalangan para sahabat. Ini disilakan dengan as-sabiqun al-awwalun. Allahu a'lam. Itu yang pertama tentang masalah pelajaran kita. Penjelasan masalah siapa itu as-sabiqun al-awwalun, kena tokoh kita termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua adalah keutamaan untuk berdakwah dan menjadi dai. Pernah kita jelaskan ini tapi saya ingatkan kembali tentang masalah ini karena beliau termasuk ditunjuk menjadi dai Nabi SAW ke Madinah, gitu kan? Keutamaan mereka sangat besar sekali tentunya, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang jadi dai, ya. Dan tentu diharapkan agar setiap muslim dan muslimah menjadi dai. Kita semua harusnya berusaha untuk mencapai derajat ini. Karena menjadi dai ini bukan hal yang ringan. Pahalanya besar, tapi juga tentu harus memiliki syarat-syarat, ya. Orang yang belajar ilmu yang benar, baru kapan dia sampaikan juga pada saat dia sudah mempraktikkan ilmunya, gitu kan. Allah berfirman tentang mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tentu orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang berdakwah di jalan Allah. Dan mereka beramal soleh dan mereka mengatakan, aku adalah muslim. Juga sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana mithlu ajri man tabi'ah. Siapapun yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Jadi menjadi da'i dia sampaikan, kan da'i dakwah. Ya. Da'a ini nantinya memanggil, menyampaikan. Lalu pada saat dia sampaikan, orang lain mengerjakan, maka dia panen pahalanya. Kemudian juga tentu dianjurkan orang yang jadi dai ini orang yang faham, alim, ya. Dan orang yang alim ini menjadi target kita. Harusnya kita menjadi seorang itu dan kita berharap satu waktu Allah sampaikan kita derajat itu tentunya. Kita menjadi orang yang alim, yang faham agama, menjelaskan hukum halal haramnya Allah dan tidak ada kata terlambat, juga tidak ada kata-kata cukup dalam menggali ilmu. Ilmu itu raup terus sebanyak mungkin. Kata para ulama, kalau kau pelajari Islam dan ilmu agama ini seluruh umurmu, saya 70 tahun, kau habisin semua, dia tidak akan memberikan kecuali setengah dari dirinya. Masih banyak yang belum dipelajari. Apalagi kalau orang cuma hadiri tablik akbar sebulan sekali, gitu ya. Atau cuma seminggu sekali, atau kapan lagi mood datang, kalau enggak ya enggak. Ilmu itu harus didatangi, baru bisa. Kalau mengkhayal selalu mau dia didatangi, kayak bos-bos enggak mau belajar, gitu kan. Enggak, harus belajar. Kata Nabi SAW, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim di antara kalian belajar-belajar hanya menjadi da'i sampaikan, itu seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Jadi seakan-akan Nabi SAW meletakkan para da'i dan ulama ini di sisi beliau, pengganti beliau. Begitu beliau meninggal, maka penggantinya ini. Nabi bilang perbedaan antara alim sama abid, orang yang pintar dan menyerapkan agama ini, dengan orang yang cuma mau ibadah tapi tidak punya ilmu, seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Juga dikatakan dalam hadis yang sahih, semuanya hadis sahih tentunya. Kata Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatu wa ahli samawati wal aradin hatta namla fi juhriha wa atal huta la yusalluna ala ma'alimin ala mu'allimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit, bintang-bintang dan Allahu alam, makhluknya Allah apa saja di sana, gitu kan, di langit sana, dan seluruh penghuni bumi, dan seluruh bumi sampai ke dalam-dalamnya, ya batu, ya air, ya minyak, ya emas, ya apa saja, hewan-hewan di atasnya, ya manusia, ya tumbuh-tumbuhan, ya jin, ya segala macam, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut-semut yang jumlahnya lebih banyak dari manusia di lubang-lubangnya, wa hattal hut, sampai ikan besar yang ada di lautan, mereka semua memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pengajar kebaikan. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ala innad dunya mal'una wa mal'unu ma fiha, innad dunya mal'una mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun wa muta'allim. Sesungguhnya dunia ini semuanya terlaknat, diangkat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma tempat persinggahan. Dan terlaknat yang di dalamnya kecuali zikrullah. Berzikir kepada Allah itu dimuliakan. Dan apa yang kira-kira seperti itu? Ya majlis ilmu, ya apalah. Pokoknya zikrullah, sholat, puasa, berbuat kebaikan yang Allah perintahkan. Dan seorang alim juga penuntut ilmu yang belajar dari alim itu. Semua itu ya didapatkan atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, dan ini semua ini hadisnya hasan, dari tadi semua itu hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu." Siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Ini sekarang kita di masjid, Masya Allah. Semoga Allah kasih kita pahala ini. Siapa yang menuju ke masjid, dia tidak ingin kecuali mau belajar atau mengajar. Dua-duanya. Maka dia akan diberikan pahala haji yang lengkap hajinya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin, kalaupun tidak ada yang didapatkan bagi penuntut ilmu kecuali karena dekat dengan Tuhan alam semesta, karena mempelajari agamanya, waltihaku bi alamil malaika, dan bisa mencapai derajat para malaikat, wa suhbatul mala'il a'la lakafa bihi fadla, dan dia menjadi sahabatnya dan dikenal oleh orang-orang penghuni yang di atas, ya, orang-orang mulia dari para malaikat, maka itu sudah cukup jadi kemuliaan bagi dirinya. Dikatakan di sini laqafa bihi fadlan wa syarafa, dan cukuplah itu menjadi kemuliaan bagi dia dan juga peninggian derajatnya. Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manutin bihi wa masyrutun bihusuli. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan semua kemuliaan dunia dan akhirat bisa didapatkan melalui penuntutan ilmu itu atau menjadi seorang penuntut ilmu dan juga seorang alim. Muadz bin Jabal berkata, ta'allamul ilm, belajar ilmu itu. Hanya kau bisa sampaikan jadi dai nantinya. Fa inna ta'allumuhu laka hasana, karena kau datang belajar saja sudah dicatatkan pahala. Wa talabuhu ibadah, dan mengejarnya itu seperti atau dinilai ibadah. Wa mudzakaratu tasbih, mengingat-ingatnya, coba menghafalnya adalah dihitung tasbih. Wal bahtha anhu jihad, sibuk menyari, menyusun, menulis adalah jihad. Wa ta'allumihi man la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan kepada orang yang belum faham adalah sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan menolong orang-orang yang sedang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, al ilmu khairu minal mal, ilmu itu kalau kau belajar lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal, ilmu selalu menjagamu sementara harta kau menjaganya. Wal malu tungkisuhu nafaqah, dan harta itu akan berkurang dengan pengeluaran. Wal ilmu yuzakki bil infaq atau yazku bil infaq, dan ilmu justru bertambah dengan berinfak. Makin sering kita ajarkan maka makin luas ilmu itu. Kalau uang kita keluarkan maka makin sedikit. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, majlisu fiqhin khairu min ibadati 60 sana, satu majlis ilmu belajar hukum fikih, hukum agama, dan semoga kita termasuk ini, kata beliau, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya. Ini karena mulianya orang untuk belajar agama dan akhirnya bisa menyampaikan agama Allah ini. Imam Syafi'i berkata, rahimahullah, "Man la yuhibbul ilm la khaira fi." Siapa yang kau temukan tidak suka dengan ilmu, majlis ulama, interaksi sama para dai, tidak suka itu, tidak ada kebaikan padanya. Jangan kau jadikan teman, jangan jadikan pasangan hidup, jangan partner bisnis, tidak usah kenalan. Talabul ilm afdal min salati nafilah. Ketahuilah, menuntut ilmu, duduk, mendengarkan lebih baik daripada salat sunnah. Laisa ba'dal faraid afdal min talabul ilm. Bahkan tidak ada yang lebih baik setelah ibadah-ibadah yang wajib kecuali menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alehi bil ilm. Siapa yang mau dapat dunia, dia harus berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alehi bil ilm. Dan siapa yang mau dapat akhirat, dia juga harus punya ilmu. Nabi SAW bersabda memotivasi kita agar selalu hadir dalam majlis ilmu dalam sabda beliau supaya bisa pintar, lalu menjadi da'i menyampaikan agama Allah ini. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, duduklah, bersegera duduk situ, rame-rame. Qala wa ma riyadul jannah? Lalu ditanya, apa itu riyadul jannah? Apa taman surga? Beliau mengatakan, hilakul zikr, duduk mengingat Allah. Qala ata, ata, qala ata. Ata ini salah satu ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu majma'in. Ata rahimahullah berkata, majalisul zikr hiya majalisul halal wal halal wal haram. Yang dimaksud dengan majlis mengingat Allah ini adalah majlis yang membahas tentang halal haramnya Allah. Wal haram kaifa tashtari. Majlis halal dan haram wa kaifa tashtari, dan bagaimana kau membeli, wa tabi menjual, wa tusalli kamu salat, wa tasum dan kau berpuasa, wa tankih dan bagaimana kau menikah, wa tutalliq dan bagaimana kau mencerai, wa tahujju wa ashbah dzalik dan kau pergi haji serta yang menyerupai itu. Ini semua yang dimaksud dengan majlis ilmu yang dijadikan target dalam agama kita. Sehingga nanti kita bisa sampai pada tingkat menjadi seorang da'i, bahkan seorang alim. Ada beberapa adab dalam menuntut ilmu ini dan juga menjadi da'i tentunya. Nah, kita berharap setelah faham, umumnya sih orang kalau berjalan agama, ujung-ujungnya pasti menjadi da'i, gitu kan. Dia menyampaikan agama Allah SWT. Sambil tentu tidak boleh dia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki ya. Terus saja kita belajar, terus kita belajar sampai ajal datang, ya, tidak mengenal waktu. Dan jangan pernah merasa teman-teman, oh saya sudah alim, saya sudah pintar, akhirnya malu. Kalau diingatkan salahnya enggak mau dengar, gitu kan? Itu enggak boleh. Termasuk kesombongan. Jadi orang kalau ada salah penyampaian manusiawi, terima Pak, masukan tersebut dan ucapkan jazakallahu khair. Lalu kita perbaiki. Dan tidak mungkin terjadi, tidak ada orang yang punya salah. Gitu kan? Makanya ulama mengatakan majlis ilmu itu majlis yang membahas dengan keikhlasan, dan kalaupun terjadi kesalahan tanpa disengaja maka dia akan dimaafkan. Ini kan? Kita tahu dalam imam empat imam madhab kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya rahimahullah umumnya dalam buku-buku mereka punya pendapat yang baru dan pendapat yang lama. Saya waktu tanyakan ini kepada Syekh Shalih Suhaimi, guru kami di Madinah, Syekh bagaimana dengan kadang-kadang kita sampaikan dalam ceramah, mungkin ada yang salah ucap, salah nama, salah menyebutkan nama ayat, salah menyampaikan, mungkin ada fatwa yang sampai salah, kita pernah dengar kita sampaikan, ternyata salah. Tapi tidak bermaksud, enggak mungkin orang bodoh benar, dia tahu ini salah, lalu dia sampaikan, kan bisa jadi dosa buat dia. Kata beliau itu normal sekali. Saya Khalid baru minggu lalu menarik pendapat saya, selesai diskusi dengan seorang Syekh yang lain, di Masjid Nabawi. Itu normal, yang penting jangan fanatik dengan kesalahan itu. Jadi enggak mungkin orang tidak salah, tapi bukan kita mudahkan supaya orang salah, enggak. Karena di Indonesia saya lihat ada masalah yang di sini. Seakan-akan kalau dia jadi dai, dia tidak boleh punya salah. Harus punya benar. Kalau salah langsung dikeroyoki kesalahan itu, seakan-akan tidak ada benarnya lagi. Nah, ini keliru ini. Itu terjadi pada ulama-ulama besar kita, gitu kan. Allahu a'lam. Kemudian yang harus dipahami dalam adab-adab dai adalah yang pertama ikhlas supaya dia dapat pahala. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi termasuk untuk ilmu begini yang merupakan batu pertama untuk bisa sampai pada tingkat dai dan akhirnya menjadi seorang alim yang mendapatkan banyak keutamaan, pewaris para nabi. Yang kedua harus berilmu. Jadi bukan cuma sekedar menyampaikan, harus berilmu. Ada ilmu-ilmu dasar, ilmu masalah akidah, ilmu masalah halal haram, ya. Ini Al-Qur'an, bacaannya harus benar. Ini semuanya harus menjadi tolak ukur gitu kan. Kemudian yang ketiga, Tentu ilmu tadi yang sudah kita sebutkan keutamanya semua. Ya. Yang ketiga adalah dia harus ya, sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Saff ayat 2 sampai ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya alladziina aamanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Maka sungguh berat di sisi Allah apa yang kalian ucapkan kalian tidak lakukan. Ya. Kemudian juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun? Apakah kalian sibuk menyuruh manusia berbuat baik dan kalian merupakan diri kalian sendiri sementara kalian membaca Al-Kitab? Tidakkah kalian berakal? Gitu kan? Kemudian yang keempat, harus hakim, bijaksana, dewasa ya, dalam menyampaikan materi-materinya. Ya, dia sampaikan dengan bijaksana, dengan tenang, jangan cuma tahu marah-marahin orang, nyala-nyalain orang sana-sini, gitu kan. Subhanallah, saya lihat majelis-majelis seperti ini, kalau kamu sudah sibuk marah-marahin orang, salahin orang, tidak lama majelisnya. Tapi orang niat baik, ingin menyampaikan, Allah mudahkan, orang-orang pun datang pada mendengar, gitu kan. Ini harus dijadikan sebagai tolak ukur, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitun rajim, udu ila sami rabbika bil hikmati, wal mawidatil hasana wa jaridu milati ahsan. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 125. Berdakwahlah engkau di jalan Tuhanmu hai Muhammad dengan hikmah. Dan hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbicara pada orang dengan tingkat level akalnya gitu kan. Menggunakan kosakata yang mudah difahami, mendatangkan ayat-ayat dan dalil yang jelas gitu kan. Berdakwah di waktu yang tepat ya, yang kira-kira orang tepat gitu kan. Jadi misalnya tidak mungkinlah kita orang lagi sibuk-sibuk bekerja lalu kita dakwahi dia. Di waktu-waktu tertentu itu semua hakim namanya, hikmah. Ya, jadi tepat. Kemudian juga mau'idah hasanah. Artinya mengingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Jadi sebelum menyebutkan ancaman, misalnya orang tidak sholat, kok masuk neraka, ancamannya ini-ini. Kita sebutkan dulu keutamaan sholat. Dahulukan keutamaan. Basyiru wa la tunaffiru kata Nabi. Sampaikan berita gembira dan jangan buat orang lari. Ya. Motivasi dulu. Sekarang kalau antum mau kerja di perusahaan, begitu duduk, baru mau dites, langsung dia mengatakan, kalau kau tidak datang, ya, maka akan dipotong gajimu sekian. Gaji aja dia belum tahu berapa. Gitu kan? Tapi udah langsung main di dimasukkan ancaman-ancaman. Tidak ada orang mau kerja di situ. Tapi kan orang semua masuk, kalau kerja, waktunya ini-ini, dapat gaji sekian, fasilitasnya ini-ini. Baru kemudian kalau melanggar, dikena ini dan itu, sanksinya. Kan gitu. Seperti itulah. Itu mau'idah hasanah namanya. Jadi kita menyampaikan keutamaan-keutamaan ibadah, baru kita masuk ke ancaman. Gitu. Siapa yang masuk ke alam ini sebagai seorang da'i, dia akan lebih mudah diterima. Karena yang dia dahulukan adalah, lakukanlah ini, karena dapat ini, dapat ini, dapat ini, gitu loh. Kayak kita kalau mau ajak teman bergabung, ayo datang yuk, ada ini, ada ini, ada ini, orang tertarik. Jadi bukan ancamannya, seperti itu. Kemudian, berjidal atau berdebat atau menyampaikan argumentasi dengan cara yang baik. Cara yang baik artinya, kita sampaikan dengan niat betul-betul ingin meluruskan kesalahan itu dan bukan untuk ribut-ributan, bukan untuk pamer, bukan untuk dianggap pintar gitu. Yang kelima sabar ya, dalam berdakwah ada suka dukanya dan ini sebenarnya masuk dalam semua lini kehidupan ya, tapi di alam dakwah juga begitu. Ada hal-hal yang harus kita sabar gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita harus sabar ya. Kalau malam tertidur telat, mungkin kena urus keluarga, besok sudah harus ngajar lagi, ada kesabaran. Kadang-kadang harus pergi ceramah, ada hujan, ada ini, ada halangan. Ya, kadang-kadang juga kebutuhan belum terpenuhi, harus utang sana, oh, ada banyak gitu ya, yang terjadi. Maka itu termasuk ya cobaan-cobaan yang datang, karena dia dai juga manusia. Dia akan harus melalui banyak cobaan yang dihalangi oleh oleh manusia, tapi dia juga punya kewajiban ekstra untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang para rasulnya dalam masalah ini dalam surah Al-An'am ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad kadzdzabat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta ataahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah. Sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelummu hai Muhammad, tapi mereka sabar terhadap apa yang didustakan itu dan mereka diganggu, disakiti sampai datang kemenangan dari sisi kami dan tidak akan ada perubahan dari peraturan Allah. Artinya orang kalau sabar, maka akan diberikan jalan keluar oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga tentang bahasan khusus subjudul azar jihad atau uzur-uzur orang yang tidak ikut berjihad. Kan tadi salah satunya kan orang buta ya. Beranjak daripada ayat tadi surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 95, saya bacakan lagi kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darri wal mujahiduna fi sabilillah wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalin wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalin wa anfusihim 'alal qa'idina daraja wa kullan wa'adallahu al husna. Faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tadi kan kita cuma baca potongan ayatnya, sekarang kita baca lebih lengkapnya gitu. Allah berfirman, tidak akan pernah sama kedudukan, pahala, rasa cinta Allah, dan fasilitas yang Allah akan kasih bagi orang-orang yang duduk dari orang-orang beriman tidak ikut berperang tanpa punya alasan syar'i atau udur dengan seorang mujahid atau orang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa mereka. Allah akan mendahulukan para mujahid dengan harta dan jiwa mereka terhadap orang yang duduk atau tidak ikut berperang dengan derajat. Dan semuanya Allah berikan balasan kebaikan. Karena orang beriman walaupun tidak berjihad, dia tetap punya kemuliaan. Hanya saja Allah mendahulukan orang mujihad daripada orang yang duduk dengan pahala yang sangat banyak. Nah, ghairu urid darar tadi ini, An-Nisa 95, turunnya kepada kasus Abdullah bin Ummi Maktum, berarti orang buta. Gitu kan? Ayat lain merincikan juga makna urid darar, masuk juga orang-orang yang punya udur yang lainnya. Siapa mereka? Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. At-Taubah surah nomor 9 ayat 91 sampai 93. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa 'alad du'afa. Tidak ada beban bagi orang-orang yang lemah. Lemah secara fisik misalnya, memang dia lemah sekali, angkat pedang pun enggak bisa. Pegang senjata enggak bisa. Bagaimana dia mau perang? Enggak mungkin. Wala 'alal mardha, tidak juga bagi orang-orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajan idza nasahu lillahi wa rasulih. Juga termasuk selain orang buta, orang yang lemah, orang yang sakit, maka juga orang-orang yang tidak punya sama sekali harta untuk dia pakai berperang. Misal orang berperang nih, masing-masing siapin. Di zaman Nabi SAW gitu, Nabi bilang ayo jihad, maka mereka siapin kuda, siapin pedang, siapin perisai, bawa bekal-bekal kan gitu. Ada orang-orang miskin, mereka mau makan satu butir kurma aja gak ada, apalagi mau bicara kuda, mau bicara pedang, gak ada. Kalau mereka tidak bisa dapatkan ada orang yang mau sedekah buat mereka, mereka punya uzur tidak ikut jihad. Tapi ada syaratnya. Kata Allah, idza nasahu lillahi wa rasulih. Kalau mereka tetap memotivasi orang kepada Allah dan Rasulnya. Jangan misalnya dia buta, atau dia punya uzur, lemah, atau dia sakit, lalu dia mengatakan, nih lihat nih, saya punya uzur jadi saya enggak jihad. Enak. Gitu. Malah dia jatuhkan semangat orang. Tidak boleh. Allah bilang idza nasahu lillahi wa rasulih. Kalau dia memotivasi orang dan dia tidak jatuhkan semangat para mujahidin. Ma 'alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Dan tidak ada halangan bagi orang-orang yang berbuat baik kalau ada yang mau sedekah, mau bantu mereka gitu kan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Tawallaw wa ayinuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Juga penjelasan tentang masalah orang yang tidak punya harta tadi untuk berjihad, kata Allah, seperti contohnya yang telah datang kepada kau hai Muhammad. Jadi waktu Nabi SAW suruh perang ya, suruh sahabat kumpulin duit, kumpulin harta segala macam, ada beberapa sahabat miskin sekali, mereka enggak punya apa-apa. Datang kepada Nabi SAW, Allah menceritakan dalam ayat ini. Juga bukan pada orang-orang yang datang kepadamu hai Muhammad, mereka susah, enggak punya apa-apa, lalu minta tolong ya Rasulullah, siapkan kuda buat kami, pedang, kami siap perang, yang penting ada ini alat-alatnya. Tapi kau tidak menemukan, hai Muhammad, apa yang bisa kau berikan kepada mereka. Sementara mereka pulang meninggalkanmu dalam kondisi mata mereka menangis. Karena sedih, mereka tidak dapat apa yang mereka bisa infakkan. Innamas sabil, tapi dihitung orang-orang itu dapat dosa, alalladzina yasta'dzinunak, kepada orang-orang yang minta izin kepadamu, wahum agniya, padahal mereka kaya, mereka sehat, tapi sengaja minta izin, tidak mau jihad, hanya kena takut, pengecut. Radu bi'an yakunu ma'al khawalif, mereka lebih rida untuk tinggal bersama orang-orang yang tidak ikut berjihad. Wa taba'allahu ala kulubihim, dan Allah telah mencap dan menutup hati mereka, fahum la ya'lamun, maka mereka jadi tidak faham masalah itu. Ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsirnya. Beliau mengatakan ayat ini ya, mengandung, kata beliau, inilah alasan yang menjelaskan di antara alasan yang mengharuskan seseorang untuk tidak ikut berjihad, yaitu kelemahan fisik yang tidak mungkin dihindari, termasuk ya, misalnya ya, Ibnu Katsir sebutkan uzur permanen atau tetap seumur hidup seperti orang buta, pincang, seumur hidup dan yang semisalnya. Memang dia seumur hidup tidak bisa diobatin lagi. Ya. Kemudian uzur sementara. Uzur sementara misal penyakit yang masih bisa sembuh hanya memuncak di saat akan berangkat jihad. Misal pas mau jihad tiba-tiba dia stroke ringan atau dia tidak bisa atau apalah, dia sakit yang tidak memungkinkan sama sekali dia jalan. Tapi pada saat itu, atau kefakiran yang menyebabkan ia tidak mampu mempersiapkan bekalan untuk perang. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 17. Jadi Ibnu Katsir kuatkan pendapat beliau tentang masalah ini dengan ayat Al-Quran yang lain. Surah Al-Fath, surah nomor 48 ayat 17. Yang bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim, laisa alal a'ma haraj. Orang buta boleh tidak ikut. Wala alal a'raji haraj, juga orang pincang. Wala alal maridi haraj, juga orang yang sakit parah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maksudnya tidak punya udur-udur lalu dia pergi berperang, yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla ba'da dhalika, وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا, dan barang siapa yang tidak punya udhur tapi sengaja tidak mau ikut perang, maka mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Orang-orang yang punya udhur ini, teman-teman sekalian, tidak ikut berjihad, mereka akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asal tadi jelas syaratnya. Syaratnya apa tadi? Mereka punya udhur ya, supaya dapat pahala, bukan cuma sekedar buta, bukan cuma sekedar pincang. Mereka ya, memberikan nasihat, motivasi kepada orang untuk tetap berjihad dan bukan mematahkan semangat orang-orang jihad gitu ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim tentang masalah orang-orang yang tidak bisa ikut berjihad di Madinah, tapi mereka sedih, mereka ingin sekali perang, cuma enggak ada kemampuan. Maka Nabi SAW mengatakan, inna bil madiyati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad atau marbut ya, habasahumul marad. Sungguh di Madinah ada laki-laki yang tidak ada satu langkah pun kalian melangkah, tidak ada juga sebuah lembah yang kalian lewati, karena semua itu berpahala, kecuali mereka akan bersama kalian pahalanya karena mereka tertahan oleh penyakit. Di dalam hadis lain kata Nabi SAW, inna aqwaman bil madina khalfana ma salakna syu'ban wala wadin illa kanu wahum ma'akum habasahumul udhur. Di Madinah ada aqwam, ini kaum di atas 3 orang, ada orang-orang yang tidak bisa ikut di Madinah berperang, tapi ketahuilah tidak ada satu tempat pun yang kita lewati, baik itu perkampungan, lembah, kecuali mereka bersama kita dalam pahala atau bersama dengan kalian dalam pahala karena mereka tertahan dengan uzur. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, wa fihi annal mar'a yablughu biniyati ajrul amil, dan dari sini kita ambil pelajaran, kata beliau, bahwasanya setiap orang bisa mencapai dengan niatnya pahala orang yang mengerjakan sebuah amal, idza mana'ahul uzur, anil amal, kalau dia tertahan melakukan perbuatan itu karena udzur. Misal antum lagi dalam perjalanan safar sama teman, kemudian antum biasa sholat malam, tapi tiba-tiba meriang, demam, gak bisa. Teman kita di sebelah ranjang sholat tahajud, kita gak bisa sholat, tapi kita biasa sholat. Rasanya gregetan, pengen sholat tapi gak bisa. Maka Ibnu Hajar mengatakan orang seperti ini dapat pahala sholat malam itu. Karena sebenarnya dia mau kerjakan. Disebutkan dalam Fathul Bari, jilid 6, halaman 95. Halaman 59. Qurtubi berkata, فَهَذَا يَقْتَدِي أَنَّ صَحِبِ الْعُدُرِ يُؤْتِ أَجْرَ الْغَازِ. Ini juga menandakan bahwasanya orang yang punya udur akan diberikan pahala orang-orang yang pergi berperang. Fakhil yahtamilu anna ajrahu musawiyan wa fil fadlillahi muttasi' wa thawabu fadlul istihkak fayuthibu ala niyati sadika ma la yuthibu ala al-fi'l. Jadi orang-orang itu akan mendapatkan pahala sama gitu kan, tapi belum tentu sama dari sisi kemuliaan di sisi Allah. Pahala dapat sama, tapi orang yang pergi berjihad tetap punya keutamaan lebih tinggi di sisi Allah. Tapi pahalanya didapatkan oleh orang yang tidak bisa punya udzur. Tentu tidak bisa disamakan antara orang yang pergi berperang, kemudian menghadapi musuh, tangkis-tangkisan, luka, dengan orang yang tinggal. Tapi Allah kasih pahala. Sisi keutamaan lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sisi keutamaan di sisi Allah sangat luas, kata beliau. Ada juga yang berkata tentang masalah ini, yu'ti ajrahu bin ghairi tad'if. Khusus untuk orang-orang yang tidak ikut berperang punya udur ini, kata, masih berkata Qurtubi, dikasih pahala tapi tidak dilipat gandakan. Fayufdhiluhul ghazi bitad'if lil mubasyarah. Maka orang-orang yang pergi berperang memiliki keutamaan dari orang yang tidak ikut berperang ya, karena dilipat gandakan pahalanya, karena dia langsung interaksi dengan peperangan. Jadi yang dimaksud sini mereka sama pahalanya adalah sama dari sisi nilai awal, tapi nanti orang mujahid itu akan dikasih berlipat ganda, dan itu tidak dikasih oleh orang-orang yang seperti ini. Ada syarat bagaimana caranya supaya mendapatkan pahala orang yang punya udur ini, maksudnya dia punya udur kemudian dia bisa dapat pahala orang-orang yang pergi berjihad atau orang pergi haji, dia enggak bisa pergi gitu kan, ada udurnya tapi dia ingin sekali mengerjakan. Bagaimana caranya dapat pahala-pahala ibadah ini sementara dia tidak bisa melakukannya? Pertama, kata ulama, syaratnya harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti Allah sebutkan dalam surah At-Taubah tadi, surah nomor 9 ayat 92-nya. Ciri sahabat-sahabat yang Allah puji dan Allah berikan uzur tadi tidak bisa berjihad, karena mereka datang kepada Nabi SAW, terus mereka minta supaya dikasih tunggangan, tapi Nabi tidak punya. Semua sudah dipakai oleh sahabat. Ada yang masih mau jihad tapi tidak bisa. Allah mengatakan, tawallaw wa'ayunuhum tafidu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfikun. Maka mereka meninggalkan sisi Muhammad, Muhammad dalam kondisi mata mereka menangis, dan karena mereka sedih tidak punya apa yang mereka bisa infakkan. Juga Nabi SAW bersabda, man sa'ala Allah syahadata bisidq ballagahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang ikhlas tulus ingin berharap mati syahid, maka Allah akan berikan dia pahala mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Berarti butuh ketulusan, keikhlasan. Walaupun ini memang syarat semua amal ya, harus ikhlas. Tapi ini kita bicara secara substansial untuk orang-orang yang punya uzur supaya tetap dapat pahala orang yang mengerjakan apa yang dia tidak bisa kerjakan. Juga Nabi SAW bersabda, man sa'ala Allah al-qatla fi sabilihi sadiqan min qalbih. Barang siapa yang memohon kepada Allah agar terbunuh di jalannya tulus ikhlas dari hatinya, atahu Allahu ajra syahid wa in mata ara firashi. Allah pasti akan berikan dia pahala orang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Kemudian yang kedua, dia harus memberikan nasihat. Tadi kita bilang itu, dan motivasi kepada orang. Jangan justru dia lihat pasukan pada pergi, gitu kan? Malah dia makan-makan di pinggir jalan, nunjukin kalau dia lagi asyik nih, kita enggak ikut jihad, gitu kan. Mirip juga dengan orang yang punya udzur kalau tidak puasa Ramadan. Enggak boleh sengaja makan depannya orang puasa. Karena udzur dia, itu untuk dia pribadi. Dia enggak boleh malah mengganggu orang. Seperti itulah. Jadi makan sembunyi-sembunyi. Wanita haid, wanita nifas, orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa, gitu kan. Musafir, batalin puasanya. Dia sembunyi, gitu kan. di sebuah tempat yang orang puasa tidak lihat, karena namanya manusia bisa terpengaruh kan gitu. Betul juga perlu teman-teman kita ketahui, kalaupun ada orang, itu satu sisi ya, orang yang sedang punya udzur, dia enggak boleh menjatuhkan semangatnya orang yang mau mengerjakan ibadah, malah dia motivasi mereka. Dari satu sisi, kita pun kalau melihat orang yang punya udzur, kita enggak boleh menghina mereka. Misal antum musafir Ramadan umrah. Persatu safar umrah kan perjalanan musafir, walaupun di pesawat 9 jam. Tidak semua orang kuat seperti antum. Mungkin ada orang mau buka puasa. Enggak boleh kita salahkan. Wah, ini imannya lemah nih. Baru safar umrah aja sudah buka puasa. Enggak boleh. Karena memang dia punya udzur. Biar dia masih muda, biar dia kuat, haknya dia buka puasa. Karena Allah bilang dalam Al-Quran begitu kan? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Kalau ada antara kalian yang sedang sakit atau safar, maka dia boleh ganti di hari yang lain. Itu haknya dia. Tapi yang sedang buka puasa ini jangan juga sengaja makan depan orang, jilat-jilat permennya atau minum depan, bunyi-bunyiin kalau minum, enggak boleh. Ganggu orang. Jadi saling menghormati di sini ya. Saya lihat ada beberapa restoran di bulan Ramadan, mereka buka. Enggak bisa dilarang juga itu. Kenapa enggak bisa dilarang? Karena ada orang memang yang boleh makan. Ya kan? Ada wanita haid, wanita nifas, ada orang tua, ada musafir, ada orang kafir. Mereka. Tapi ada adabnya. Bagus ditutup gorden. Saya pernah masuk satu tempat, ditutup gorden. Ada orang makan sana ya sudah, tapi ditutup. Orang puasa enggak terganggu. Ya, seperti itulah. Tapi pernah juga saya lewat satu tempat, lagi Ramadan, panasnya cuaca luar biasa gitu. Saya lagi beli beberapa kebutuhan waktu itu di satu tempat. Turun dari tangga saya sama keluarga saya turun. Dia taruh tempat kayak termos gitu, transparan. Isinya es teh. Es batunya gitu baru uapnya luar biasa. Lagi panas-panasnya. Di tangga sengaja jualan. Ini juga ngawur ini gitu. Karena orang tergoda gitu kan. Melihat ini sebenarnya tidak boleh. Jadi harusnya saling menghormati masalah itu. Karena Allah berfirman tadi dalam Al-Quran, idza nasahu lillahi wa rasulih. Ya, kalau mereka memberikan nasihat kepada atau karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, mereka berbuat kebaikan. Artinya apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Misal badannya sakit, tapi dia bisa pinjamkan kudanya. Ya, ini dia. Karena Allah bilang dalam Al-Quran tadi, dalam surah At-Taubah ayat 91-nya, ma'adal muhsina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Tapi orang-orang yang bisa berbuat baik, lakukanlah. Ya kan? Walaupun mereka punya udur, enggak bisa ikut. Karena sungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi pernah ada satu sahabat miskin sekali. Dia enggak bisa sama sekali ikut jihad. Tapi semangatnya besar, luar biasa gitu. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin sekali jihad nih. Apa yang bisa saya pakai ini, kuda mana, pedang mana kah biar bekas gitu loh. Saya mau pakai. Maka Nabi SAW tidak punya. Nabi mengatakan, coba kau ke rumahnya fulan. Disuruh tunjuk ke rumah seorang sahabat. Bilang titip pesan, Rasulullah SAW pesan agar kudamu dan semua perlengkapanmu dipinjamkan kepadaku. Bilang begitu. Ternyata beritanya memang sahabat ini lagi sakit. Sudah siap-siap mau perang, tiba-tiba sakit gak bisa berdiri dari atas ranjang. Kayak orang yang stroke. Datanglah sahabat yang tadi miskin ini ke rumahnya lalu mengatakan, setelah salam Rasulullah titip pesan agar engkau meminjamkan kepadaku semua yang kau miliki dari alat perang. Maka dia bilang sama istrinya, berikan semuanya yang saya sudah siapkan kepada orang ini, biar saya enggak kehilangan pahala. Dikasihlah. Maka berbuat baiklah, gitu kan? Bisa titipin apa, makanan kah, bisa titipin pakaian kah, bisa titip apa saja. Pernah ada wanita menitipkan rambutnya, dia panjang sekali, karena inginnya dapat pahala jihad, dia potong rambutnya, dibuat tali kekangan kuda, dikasih ke panglima perang supaya dipakai, ini pakai supaya bisa berperang. Seperti itu mereka melakukan, dan itu termasuk juga poin yang sangat ditekankan ya. Itu yang dilakukan tentunya kalau orang-orang yang melihat orang lain ya, punya udzur, orang yang punya udzur supaya bisa mendapatkan pahala ya. Ini tentang masalah udzur-udzur jihad ya. Baik, kita pindah sekarang keutamaan yang keempat atau pelajaran yang keempat. Tadi kan pelajaran pertama sudah kita jelaskan, keutamaan sabiqun awwalun, orang pertama masuk Islam. Yang kedua adalah keutamaan menjadi dai. Kita sudah sebutkan bagaimana mereka harus menuntut ilmu, syurut syarat-syaratnya dan seterusnya, adab-adabnya. Yang ketiga adalah udzur-udzur orang yang tidak berjihad, berarti orang buta, orang lemah. Tentu ini tadi Ibnu Katsir sudah mengatakan ada permanen buta, ya, pincang yang permanen, ada juga yang sementara sakit pada saat sedang terjadi peperangan. Berarti kalau dia sudah sembuh, kembali kepada kewajiban dia harus hadir. Setelah kita sudah sebutkan juga syarat-syaratnya, ya, dia tidak boleh bangga-bangga dengan udurnya itu, malah dia harusnya merasa sedih, ya, terus dia motivasi, terus dia bantu apa yang dia bisa bantu, itu termasuk keutamaan. Yang keempat teman-teman, keutamaan muadzin. Dan ini yang menjadi inti bahasan kita kepada tokoh kita ini juga, karena beliau adalah muadzin Nabi alaihi salatu wassalam. Muadzin memiliki banyak sekali keutamaan. Ya. Jadi kalau bisa menjadi muadzin sangat bagus, ya. Sangat bagus bagaimana menjadi seorang muadzin, tapi tentu ada syarat-syaratnya, gitu kan? Dia tahu lafaz-lafaz azan, dia memiliki suara yang lantang, gitu kan? Suaranya bagus gitu. Itu semua diambil daripada kisah sahabat Nabi yang mulia Abdullah radhiyallahu anhu pada saat dia melihat dalam mimpinya. Dia melihat dalam mimpinya azan, gitu kan? Lalu kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal suaranya lebih bagus daripada kamu. Gitu. Baik, keutamaan pertama kalau orang azan adalah diampuni dosa-dosanya. Dan semua yang mendengarkan suaranya, baik itu benda basah atau kering. Manusia, hewan, manusia bernyawa. Ya. Atau benda kering seperti batu, tanah, batu lah ya. Seperti itu juga jadi saksi hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-muadzinu yukfar lahu bimaddi sautihi. Orang-orang yang, atau muadzin itu, orang yang azan diampuni dosanya sejauh terdengar suaranya. Wa yashhad lahu kullu ratbin. Dan semua benda-benda yang basah, atau makhluk yang basah, wa yabis. Dan juga benda yang kering, semuanya jadi saksi baginya pada hari kiamat. Di dalam riwayat yang lain Ibn Hibban, dari itu riwayat Muslim, riwayat Ibn Hibban dikatakan, فَأَرْشَدَ la'imma wa وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ. Semoga Allah berikan petunjuk, kata Nabi SAW, para imam-imam. Jadi kalau ada imam salah, diingatkan. Dan semoga Allah selalu pandu para imam supaya benar. Dan semoga Allah mengampuni para muadzin. Jadi Nabi SAW mendoakan muadzin agar diampuni. Dan ini berlaku doa beliau sampai hari kiamat. Ini keutamaan pertama. Jadi maksudnya dia diampuni dosanya. Keutamaan yang kedua, tadi saya keliru menggabungkan sebenarnya, jadi ini dipisahkan. Keutamaan pertama diampuni dosanya. Keutamaan kedua, seluruh yang mendengarkan suara jadi saksi. Walaupun tadi hadis menyebutkan tentang masalah sudah ada benda bati dan benda basah dan kering menjadi saksi, ada hadis lain. Jadi keutamaan yang kedua kita khususkan semua jadi saksi makhluk yang mendengarkan suaranya. Hadisnya adalah la yasma'u sautuhu jinnun wala insun wala hajarun wala syajar illa syahida alai. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, artinya tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suara muadzin dari jin, manusia, batu, pohon, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Itu riwayat Abu Ya'la. Riwayat Ibnu Khuzaimah, la yasma'u sautuhu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala ins illa syahida alaih. Tidak ada yang mendengarkan suara muadzin dari pohon, dari lumpur, batu, jin, manusia, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, dia akan memanen semua pahala orang yang ikut sholat. Ya, karena dia mengumandangkan azan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, walahu mithl ajri man sallama ah. Dan sesungguhnya para muadzin itu mendapatkan pahala semua orang yang ikut sholat setelah dia azan atau sholat bersamanya. Kemudian yang keempat, muadzin adalah orang yang terpercaya atau dipercaya. Jadi kita pun kalau pilih muadzin harus orang yang dipercaya. Dan dia selama hidup kalau dia jadi muadzin maka dia termasuk orang yang bisa dipercaya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arshidil a'imma wa kfir lil muadzinin. Sesungguhnya imam itu pemberi jaminan. Maksudnya kalau imam itu dia kalau sholat, dia seperti penjamin terhadap makmumnya. Maka dia tidak boleh salah. Kalau dia salah misalnya, makmumnya ingatkan dia harus bisa mengikutinya. Kalau dia tidak ikuti pun, makmum harus ikut juga. Kalau dia salah, maka makmum juga ikut. Gitu kan? Misal kita sholat duhur, 4 rakaat. Pas rakaat keempat, imam tidak tahiyat, berdiri lagi. Rakaat kelima, kita ingatkan, subhanallah, dia enggak mau. Dia pikir dirinya betul masih baru 3 rakaat. Dia mau tambah yang keempat. Maka apa yang kita lakukan? Salam atau ikut? Hah? Mana ulama Blok M? Ikut. Padahal dia salah. Tak asal kita sudah ingatkan. Maka dia itu dhamin, dia sebenarnya penjamin gitu. Abu Hanifah menggambarkan imam itu seperti juru bicara beberapa orang yang sedang menghadap kepada raja. Enggak mungkin semuanya bicara, maka dia yang juru bicara kita ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara muadzin adalah mu'taman, orang yang dipercaya. Karena dia tidak boleh salah. Kalau dia azan di luar waktunya, orang bisa buka puasa lebih cepat. Ya, orang bisa terlambat sahur, kan pengaruh dari azannya dia. Maka ini pengaruh besar. Ya. Kemudian yang kelima, Allah kagum kepadanya. Allah kagum kepadanya dan dia mendapatkan jaminan surga. Sebenarnya ini dua keutamaan, tapi kita satukan di poin lima ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, yu'jibu rabbukum min ra'il ghanam fi ra'si shaziyya bi jabalin yu'adzin bis-salah wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adzin wa yuqimu as-salah yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Allah kagum, kata Nabi SAW, dengan seorang pengembala kambing atau domba yang berada di atas puncak gunung. Dia lagi bawa dombanya keliling. Lalu kemudian tiba waktu sholat, dia pun azan untuk sholat. Lalu kemudian dia sholat. Ya. Kemudian Allah berfirman, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihatlah kepada hambaku ini. Maksudnya berfirman kepada para malaikat. Dia azan, kemudian dia iqamah sholat, ya, dan dia dirikan sholat karena takut kepadaku. Maka ketahuilah, karena perbuatannya ini, ya, aku kagum kepadanya, maka aku ampuni dosa-dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surga. Kemudian juga yang keenam, mereka adalah orang-orang yang paling dikenal pada hari kiamat, paling mulia dan paling dikenal. Beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muaddinuna atwalun nasi a'nakan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Di sini maksud tinggi lehernya adalah bukan lehernya memanjang, tapi dia makin lebih dikenal. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia sehingga dia dikenal. Atau juga maknanya Allah berikan keutamaan yang lebih daripada orang lain. Yang ketujuh, syaitan lari dari kalimat-kalimat azannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya bila azan dikumandangkan, maka para syaitan melarikan diri sambil mengeluarkan angin, ya, sampai tidak mendengar azan lagi. Hadis Bukhari Muslim. Yang kedelapan, orang muadzin itu dikenal dengan orang yang punya prinsip atau mustaqim. Karena dia disiplinlah. Orang muadzin itu atau para muadzin disiplin. Karena waktu yang sudah Allah tentukan, tanda kutip, memaksa dia untuk disiplin. Dia harus tahu waktu. Kapan dia azan, kapan dia iqamah, gitu kan. Maka ini menandakan ada pengajaran itu. Dan tentu saja dia akan mendapatkan keutamaan sholat di belakang imam 40 hari di awal takbiratul ihram. Yang kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput 40 hari takbiratul ihram imam, maka dia akan selamat dari sifat munafik. Muadzin pasti dapat itu, kecuali dia tidak ikuti sholat. Dan tidak mungkin kan orang azan lalu pergi, pasti muadzin akan di situ. Maka dia orang yang punya prinsip tentunya dalam hidupnya, dan juga tentu dia juga, ya, mendapatkan keutamaan tadi itu. Yang kesembilan, dia mengumandangkan syiar Islam dan dia memanggil orang untuk sholat. Ini punya keutamaan sendiri, ya. Karena setiap kali pasukan Muslim masuk ke sebuah wilayah, maka yang pertama dikumandangkan adalah azan. Nabi SAW pada saat bebaskan kota Mekah, tiba waktu sholat, Nabi suruh Bilal naik ke atas Ka'bah lalu azan dengan suara keras sebagai syiar. Yang ke-10, dia akan panen pahala semua orang yang puasa, karena sahur dimulai dengan karena awal puasa dimulai dengan azannya, dan juga pada saat buka puasa didapat atau dilakukan karena azannya. Itu keutamaan muadzin, kurang lebih 10 ya. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang keutamaan orang yang menjawab azan itu. Keutamaan yang menjawab azan. Jadi kalau kita dengar muadzin, kita disuruh jawab, ya, muadzannya dia. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah dijamin masuk surga. Kalau kita dengar, lalu kita jawab, ikuti apa yang diucapkan muadzin itu, Allah Akbar, Allah Akbar, kita julang juga Allah Akbar, Allah Akbar, kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wa la quwata illa billah, Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat An-Nasai, man qala mithla hadza yakinan dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan perkataan seperti ini yakin dari hatinya masuk ke dalam surga. Sebagian ulama masukkan ini tentu hadis dalam keutamaan muadzin juga. Ya, keutamaan muadzin. Karena waktu Bilal azan, lalu Nabi SAW dengar Nabi bilang, siapa yang mengucapkan seperti ini yakin dalam hatinya lafaz-lafaz azan itu, maka dia akan masuk surga. Berarti termasuk juga orang yang mendengarkan dan mengucapkan seperti diucapkan muadzin. Sebagaimana hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya, lalu bacakanlah salawat kepadaku, dan barang siapa yang salawat kepadaku sekali Allah akan balas dengan 10 kali rahmat, dan mintalah untukku al-wasilah yang kita baca doa setelah azan, ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Sesungguhnya dia adalah tempat yang paling tertinggi, termulia di surga, tidak dimiliki oleh kecuali satu orang hamba, dan aku berharap aku itu, kata Nabi SAW. Juga kata Nabi SAW, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَلَ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَحِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَحَمُوا. Hadith riwayat Bukhari Muslim. Kalau manusia tahu apa yang Allah sembunyikan di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka bersaing, ya, atau mengundi, maka mereka akan melakukannya. Di sini makna kalau manusia mengetahui apa yang ada pada azan, ulama merincikan dengan bisa fadilah muadzinnya, bisa juga fadilah orang yang dengar lalu jawab azan lalu kemudian sholat, gitu kan. Juga saf pertama, ya, terutama bagi laki-laki, maka mereka akan melakukan itu walaupun harus bersaing, ya. Kita masuk sekarang ke adab-adab muadzin. Yang pertama, ikhlas dalam melakukan azan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin pamer kalau dia suaranya bagus misalnya, ya, atau hanya untuk menunjukkan pada orang kalau dialah yang terpilih di kampung itu, di kota itu, di masjid itu misalnya. Karena kita sudah tahu hadisnya tadi sudah saya bacakan, kata Nabi SAW, Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, dia dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan berwuduk pada saat azan. Jadi enggak boleh dia azan dulu baru dia keluar wuduk untuk sholat. Dia wuduk dulu baru dia azan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, karihtu an adzkurallaha azza wajal illa ala tuhrin aw qala ala tahara. Aku tidak ingin sama sekali berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci, ya. Yang ketiga, termasuk azan tentunya, yang ketiga adalah dalam kondisi berdiri. Ya, bukan duduk, itu termasuk adabnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal fakum fanadilis shalah, dalam hadis sahih, wahai Bilal berdirilah, kumandangkan azan lalu panggil manusia untuk sholat. Yang keempat, dianjurkan menempati tempat yang tinggi. Tentu kalau zaman sekarang sudah ada mikrofon alhamdulillah, tapi di beberapa tempat misal di pegunungan, di sawah, ya, dia lagi kesan, tidak ada mikrofon pengeras suara, dia mau azan, maka dia cari tempat yang tinggi. Karena disebutkan, karena Bilal yu'adzin min baiti imra'atin min bani Najjar li'anna baituha a'lal bait. Hadis Abu Daud. Bilal dulu selalu azan dari atas rumahnya seorang wanita dari suku Najjar, karena rumahnya itu paling tinggi di Madinah, guna supaya suaranya kedengaran kepada semua orang, gitu ya. Kemudian yang keempat, adab muadzin adalah menggerakkan kepalanya ke kanan pada saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri pada saat dia mengucapkan hayya 'alal falah. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari, anna Aba Hudzaifah amma anna Aba Juhaifah radhiyallahu anhu qala raaitu Bilalan yu'adzinu faja'altu atatabba' fahu huna wa huna bil adhani yaminan wa shimal hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Abu Juhaifa radhiyallahu anhu berkata, aku memperhatikan dan melihat Bilal pada saat azan, maka aku melihat mulutnya pada saat dia mengucapkan itu, terus aku perhatikan dan aku temukan, ya, dia membalik ke arah kanan dan balik ke arah kiri, terutama pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang kelima, suaranya bagus, menarik, supaya orang tertarik untuk datang sholat, gitu kan. Seperti kisah yang masyhur, kisah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang mimpi melihat lafaz azan. Jadi waktu itu awal sahabat hijrah ke Madinah, mereka belum punya lafaz azan, ya. Mereka belum tahu harus mengucapkan apa. Maka sahabat punya inisiatif, ada yang mau bawa seperti loncengnya orang Nasrani, ada yang mau bawa trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Tapi Nabi SAW belum memerintahkan itu. Abdullah bin Zaid radhiyallahu mimpi. Dia dalam mimpi ada orang lagi pegang lonceng, lalu dia mengatakan, "Apakah kau mau muncul lonceng itu buat kami?" Orang itu dalam mimpinya mengatakan, "Untuk apa?" Dia bilang, "Untuk azan kami." Maka orang itu dalam mimpi mengatakan, "Mau enggak saya ajarkan kau yang lebih baik daripada lonceng ini? Ucapkanlah," baru ucapkanlah lafaz azan, "Allah berallahu akbar," terus sampai la ilaha illallah. Maka pada saat itu Abdullah bin Zaid pun bangun, lalu kemudian melaporkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, "Sampaikanlah kepada Bilal." Dikatakan, "Li'annahu angka sauta," karena suaranya lebih bagus dan lantang. Yang keenam, meletakkan jari telunjuknya ke dalam kuping, dimasukkan ke dalam kuping. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan juga hadis Ibnu Hibban. Yang ketujuh, bahwasanya memang dianjurkan Nabi SAW menasakkan, dan di dalam riwayat dikatakan Bilal meletakkan telunjuknya ke dalam kupingnya, ditusuk, ditutup ya kupingnya, bukan ditusuk, maaf, ditutup kupingnya. Tujuannya sebagian ulama mengatakan supaya dia tidak terganggu dengan suara lain dan dia fokus kepada azannya. Yang ketujuh, dia juga menggunakan pakaian yang bagus. Ini ulama masuk ketambahkan ya, pakaiannya bersih, rapi, karena dia mau azan, panggil orang untuk sholat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka dengan keindahan. Maka masuk dalam masalah ini dianjurkan agar dia menggunakan baju yang bagus ya, yang santun, yang baik. Juga Allah berfirman walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian yang bertakwa lebih baik. Juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah baju-baju terbaikmu pada saat kau sedang menuju ke masjid. Yang paling layak adalah muadzin dan imam tentunya. Yang kedelapan, dia harus punya muru'ah dan ketakwaan yang tinggi. Ya. Maksudnya dia punya hubungan yang baik sama Allah. Orang saleh, enggak boleh sembarangan orang azan ini. Orang yang biasa mabuk azan, atau orang yang ahli maksiat azan, ini enggak boleh. Ya. Karena memang kata para ulama, dia adalah orang yang bisa dipercaya dalam agama kita, maka harus orang yang memang dasarnya jauh dari kepada kemaksiatan atau dzu muru'ah istilahnya. Yang kesembilan, dia melakukan sunnah-sunnah dalam azan, diantaranya adalah azan dua kali pada saat subuh, sebagaimana hadis tadi Bilal dan Ibnu Ummu Maktum. Yang kesepuluh, dia tidak berbicara setelah iqamah. Kalau setelah azan, antara azan dan iqamah dia boleh berbicara. Dia sholat, dia berdoa, dia ngingatin orang. Tapi kalau dia sudah iqamah, enggak boleh lagi dia bicara apa-apa. Bukan dia bicara. Sekarang tugasnya imam. Imam yang boleh bicara. Muadzin diam. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad masalah itu. Maka beliau mengatakan itu dilarang. Kemudian yang ke-11. Dia langsung mengerjakan azan pada waktunya tanpa menunggu instruksi siapapun. Dan dia menunggu iqamah sampai imam datang. Jadi ini adabnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya muadzin lebih berhak dengan azan dan imam lebih berhak dengan iqamah. Jadi kalau sudah masuk waktu, enggak perlu tunggu siapapun. Biar presiden enggak ditunggu, azan langsung. Tapi kalau untuk iqamah, tunggu imamnya. Dan itu terjadi, adab ini dijaga oleh para sahabat, ya kecuali darurat sekali sudah mau keluar waktu, baru kemudian dialihkan atau dilakukanlah iqamah itu. Atau memang imamnya menyatakan tidak datang misalnya. Dan ada orang yang layak menggantikan imam. Yang ke-12, dia menjauhi tamtid. Tamtid itu berlebih-lebihan dalam melakukan, boleh memperindah, tapi jangan berlebihan. Kayak terlalu panjang azan yang semestinya indah, iya, tapi jangan terlalu lama. Misalnya azan setengah jam gitu kan. Misal contoh. Siapa tahu ada orang begitu iseng gitu. Baik, kita sekarang masuk kepada adab. Tadi kan kita sudah sebutkan keutamaan orang yang muadzin, keutamaan orang yang azan, orang yang dengarkan azan gitu kan. Kita pun dapat jaminan surga kalau kita dengar dan mengucapkan yang sama. Kita sudah sebutkan adab muadzin, sekarang kita masuk adab orang yang mendengarkan azan. Kitanya sekarang lagi kembali. Kalau kita dengarkan azan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, khusyuk dalam mendengarkan azan. Khusyuk, konsentrasi. Maknanya tidak lagi punya aktivitas yang lain. Sampai azan selesai. Karena antara azan dan iqamah, kita enggak masalah melakukan aktivitas. Ya. Tetapi kalau sementara azan, maka dia harus khusyuk mendengarkan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza sami'tum al-mu'adzin faqulu mithla ma qala." Kalau kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan olehnya. Illa fi qawlihi, kecuali pada saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ayo menuju kepada kemenangan. Faqulu la haula wala quwata illa billah. Maka pada saat itu ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, dia bersaksi, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat muadzin bersyahadat. Jadi kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah misal, atau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, salah satunya di syahadat yang pertama atau potongan syahadat yang kedua, sesuai dengan dia juga ulangi, si orang yang dengar ini bilang juga, gitu kan. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maaf, saya ulangi, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia bilang, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, ghufir lahu ma taqaddam min dhanbi. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang pada saat mendengarkan muadzin lagi azan, ya, sebagian ulama mengatakan pada saat lagi syahadat, lalu dia bilang, dan aku juga bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sekutu bersama Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku juga bersaksi bahwa saya Muhammad hamba juga utusannya, lalu ditambah dengan doa raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadir rasula, dan Muhammad sebagai utusan Allah, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau zikir pagi petang, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau zikir mendengarkan syahadat, Muhammad dulu SAW baru Islam. Raditu billahi robba, wabi Muhammadin rasulah, wabil islami dina. Seperti itulah. Makanya dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Kemudian yang ketiga, dia membaca doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qala ba'dal adhan, siapa yang mengucapkan setelah mendengarkan adhan, Allahumma rabba hadhihi da'awati tammah, ya Allah sungguhnya ini adalah panggilan-panggilan yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan solat akan didirikan, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah, berikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, derajat tertinggi di surga, wal fadilah, dan kedudukan yang tinggi, wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta, dan berikanlah dia kedudukan yang tinggi yang sudah engkau janjikan, khallat lahu syafaati, dia akan mendapatkan syafaatku, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita anjurkan menghafal doa setelah azan ini. Tentu hadisnya lebih panjang daripada ini, ya. Ada hadis yang panjang mengatakan, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat kepadaku. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berikan balasan 10 kali rahmat. Dan ucapkan atau mintalah wasilah untukku, karena siapa yang minta wasilah untukku, dia akan dapatkan syafaatku. Seperti itulah. Yang keempat, dia berdoa antara azan dan iqamah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dengan sanad hasan, ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Ya, tidak akan ditolak. Jadi ini kurang lebih adab-adab kita yang, tentu ada adab yang lain, ya. Ya, adab kalau kita mau tambahkan yang kelima itu adalah bersegera untuk menyambut panggilan azan itu dengan sholat. Ya, itu kurang lebih tambahannya. Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran yang kelima. Kita ada enam pelajaran yang kita ambil dari manusia terbaik ini atau manusia yang sangat mulia ini, yaitu keutamaan membela Nabi SAW. Karena tadi kan salah satu sikap dia membunuh wanita Yahudi tadi kan gitu. Ini banyak alasannya. Di antara alasan kenapa kita harus membela baginda Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun hanya sekedar dicoreng nama baiknya atau dihina keluarganya, ya misalnya istrinya, sahabat atau keluarganya atau sahabat-sahabatnya atau ajarannya, ya semua itu harus dibela. Karena memang kita harus mencintai Nabi SAW melebihi diri kita sendiri. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari, pada saat Umar bin Khattab, ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhithun bi yadi Umar bin Khattab." Kami pernah jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sedang pegang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai illa min nafsi." Sesungguhnya wahai utusan Allah, anda lebih aku cintai dari segala sesuatunya kecuali diriku saja. Faqala lahu Nabi SAW, la walladhi nafsi biyadi. Karena Nabi SAW menjawab mengatakan, tidak demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya. Hatta akuna habbu ilaika min nafsik. Artinya kau tidak akan dianggap beriman, hai Umar, sampai kau menjadikan aku lebih kau cinta dari dirimu sendiri. Apa yang aku larang, biar kau suka, kau enggak akan lakukan. Apa yang aku perintahkan, biar kau tidak suka, kau lakukan. Siap enggak? Faqala lahu Umar. Umar berkata, fa innahu al'an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Maka dia mengatakan, iya demi Allah, sekarang aku lebih cinta anda daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Saya iya, sekarang aku siap. Anda perintahkan aku tidak suka pun aku tetap kerjakan, anda larang aku suka pun aku tidak akan lakukan, aku tetap patuh gitu. Faqala Nabi SAW, al'ana ya Umar. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang hai Umar, baru kau bisa sempurnakan imanmu. Itu alasannya. Alasan yang lain adalah sabda Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Halawatul iman. Ada tiga orang yang bisa mendapatkan dan merasakan kenikmatan iman. Yang pertama, "Man kana Allahu wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwahuma." Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada keduanya. "Wa ay yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah." Dan yang kedua adalah orang yang merasakan kenikmatan iman, orang mencintai orang lain tidak dicintai kecuali karena Allah, maksudnya karena kesolehannya. Wa ayyakrah ay yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min. Dan yang ketiga adalah dia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, kama yakra an yughlafa finnar, sebagaimana dia tidak mau kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis Bukhari Muslim. Jadi saksi bahasan kita potongan yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ibnu Qayyim berkata, setiap kecintaan dan pengagungan pada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW, sungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang telah mengutusnya. Umat yang telah mengutusnya gitu kan. Kemudian Amr bin Aus juga berkata radhiyallahu anhu, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, tentu aku tidak mampu melakukannya sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai bentuk pengagunganku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya betul-betul kita harus muliakan Nabi dan membela, karena memang begitu dalam syariat dan para sahabat pun begitu. Mereka kalau berhadapan sama Nabi, tatap matanya Nabi aja enggak pernah karena segannya dan menghormatinya. Urwah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, wahai kaumku, dia pulang kepada Quraisy lalu dia berkata, aku telah diutus ke Kisra, raja Persia, Kaisar, raja Romawi, dan raja-raja yang lainnya, namun aku tidak pernah melihat seseorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat kepada Muhammad. Demi Allah, mereka tidak menatap tajam padanya sebagai bentuk pengagungan mereka kepadanya, serta tidaklah beliau berdahak mengeluarkan lendir, gitu kan, kecuali ditadah dengan telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu dilumurkan ke wajah dan dadah mereka. Lalu tak kala ia berwudu, maksudnya Nabi SAW, maka hampir saja para sahabatnya saling bunuh atau saling membunuh karena berebut sisa air wudunya itu. Hadis riwayat Bukhari. Tapi ini hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain, ya. Baik, kita masuk yang terakhir teman-teman sekalian, yang keenam. Yang keenam yaitu keutamaan keberanian dalam membela agama. Ini diambil daripada bagaimana tokoh kita ini pergi berperang dan akhirnya sebagaimana kita gambarkan tadi dia memegang panji peperangan. Jadi bagaimana Islam memuji keberanian seperti ini, istilahnya syaja'ah dalam bahasa Arabnya, dan larangan juga ancaman seorang muslim menjadi pengecut. Ya. Diambil daripada beberapa dalil. Yang pertama adanya pengharaman lari dari kancah peperangan. Berarti ini sifat keberanian ditanamkan pada setiap muslim. Bertemu musuh cuma dua keadaannya. Yang pertama targetnya mati syahid, terbunuh, walaupun semua kita habis dibunuh, itu kemenangan utama. Atau kita pulang bawa kemenangan, jadi enggak ada kata kalah gitu. Dan Nabi SAW memasukkan lari dari kancah peperangan sebagai dosa besar. Sebagian dalam sabda beliau, dalam hadis Bukhari Muslim, berarti ada motivasi yang sangat besar untuk pemberani. Jadi pemberani ya, tapi pada tempatnya tentu. Membela agama Allah di sini misalnya, inilah dari kancah peperangan. Jadi tidak boleh lari dari kancah peperangan. Kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh dosa atau induk tujuh dosa yang membinasakan. Kalau ya Rasulullah mahun, kata mereka, kata para sahabat, apa itu wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, asyirku billah, syirik kepada Allah. Wassihir, melakukan sihir. Wa qatlun nafs allati haramallah illa bilhaq, membunuh jiwa yang ya Allah telah larang, kecuali dengan kebenaran. Kalau kita berperang, kita membunuh orang, itu kan boleh. Tapi tidak boleh membunuh kecuali dengan alasan-alasan syar'i. Kemudian yang keempat adalah memakan harta riba, wa aklu riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawmaz zahf, lari dari kancah peperangan. Dan yang ketujuh, wa kadzul muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik, yang lalai, berzina. Ini sudah kita jelaskan semua di dosa-dosa besar. Pernah kita bahas tujuh dosa besar induk, tujuh induk dosa besar. Tapi saksi bahasan kita yang menunjukkan kita harus jadi pemberani, membela kebenaran dan tidak boleh pengecut adalah haramnya lari dari kancah peperangan. Biar kita tinggal sendiri, musuh ribuan orang lawan. Seperti itulah. Allah berfirman berhubungan dengan masalah itu juga dalam surah Al-Anfal. Surah nomor 8 ayat 15 sampai 16. Tentu ada alasannya ya, kalau memang dia harus meninggalkan musuh, tapi syaratnya adalah dia hanya mengatur strategi perang atau dia bergabung dengan pasukan lain. Tapi kalau dia lari karena takut, ini enggak boleh. Dosa besar. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 15 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hai orang-orang beriman, siapapun di antara kalian yang bertemu dengan musuh, orang-orang kafir di kancah peperangan, jangan pernah kalian lari, mundur. Dan siapa yang lari dari kancah peperangan pada saat itu, kecuali kalau dia ingin mengatur siasat perang atau bergabung dengan pasukan lain, maka dia pulang membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya neraka Jahannam, sementara itu adalah seburuk-buruk tempat. Jadi ini berarti motivasi yang sangat besar, karena kita enggak ada pilihan, jadi pemberani di kancah peperangan atau dosa, kan gitu. Berarti menandakan kewajiban. Kemudian yang kedua, maaf, ada hadis lagi tambahan berhubungan dengan poin pertama ya, masalah lari dari kancah peperangan yang merupakan motivasi agar kita menjadi pemberani dan tidak boleh pengecut, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, wasallallahu al-afiyah, fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Hadis Bukhari Muslim. Hai sekalian manusia, Nabi beritahukan kepada kita, orang-orang beriman, jangan pernah kalian berharap ketemu musuh. Ini bukan sifat pengecut. Jadi misalnya kita keluar berjihad, kita berharap musuh dengar, musuh lari. Tapi ini bukan sifat pengecut ya. Tapi kita tetap keluar. Tetapi jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Dan mintalah kepada Allah keselamatan, supaya musuh ketakutan selesai, kita selamat dari peperangan. Tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh, lagi ketemu sudah berpapasan, maka sabarlah, ketahuilah, mesti lawan mereka, jangan kalian lari. Ketahuilah bahwasanya surga berada di bawah kilatan-kilatan pedang itu. Ya, kalau disabet sekali, kena peluru mati, masuk surga. Untuk laki-laki gampang, nikah 70 bidadari. pasti termotivasi itu. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan bagaimana sifat pengecut ini tidak boleh ada dan kita harus berani, terutama bila kebenaran, adalah bagaimana Nabi SAW berlindung dari sifat pengecut. Dan itu beliau anjurkan dibaca di pagi, zikir pagi petang dan juga zikir sebelum salam. Wa'udhu bika minal jubun. Dan jauhkanlah kami dari sifat pengecut. Tentu doanya ini panjang ya, tapi diantaranya adalah potongan tidak boleh pengecut ini. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kemenangan bagi orang yang pemberani. Asal dia berani membela agamanya, maka Allah menjanjikan kemenangan. Walaupun jumlah mereka sedikit. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3:139, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wala tahinu wala tahzanu, wa antum ala'una in kuntum mu'minin. Kalau kalian sudah berperang, kalian sudah maju kancah peperangan, sudah bertemu dengan musuh, jangan kalian takut, jangan kalian merasa terhina. Jangan kalian merasa terhina, jangan kalian sedih, kalianlah yang akan menang kalau kalian beriman. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan contoh-contoh syaja'ah, keberanian-keberanian yang benar. Ya, selain tadi di kancah jihad, kita berperang, kita melawan musuh, tunjukkan keberanian, dan berdoalah kepada Allah agar dikokohkan kaki-kaki kita juga. Maksud dalam masalah ini adalah, syaja'ah ini kalau orang berani berkata jujur walaupun pahit, walaupun berat gitu kan, sebagaimana ada sebuah hadis riwayat Baihaqi, qulil haq walau kana mur, ucapkanlah kebenaran walaupun pahit gitu kan. Jadi sifat orang mukmin dia jujur saja, apa yang terjadi ya sudah terserah, yang penting saya sudah jujur. Itu termasuk syaja'ah, butuh keberanian dalam masalah itu ya. Dan sebaliknya justru sifat pengecut ada pada orang yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, ngaku kesalahan, mengakui kesalahan. Itu juga termasuk dalam syaja'ah. Kalau salah bilang, iya saya salah, maaf. Itu berarti orang ini jantan. Punya keberanian dan itu bagian daripada syaja'ah. Yang ketiga, menerima kekurangan dan kekalahan. Ini kalau kita menerima, juga nasihat. Ini syaja'ah. Setiap kita punya kekurangan, lalu kita dikasih masukan, ini salah loh, ini begini, oh iya, terima kasih. Itu berarti orangnya jantan tuh. Karena dia mau nerima supaya dia lebih baik. Itu kan. Termasuk sebaliknya, pengecut orang kalau justru kalah, tidak mau terima, sengaja ada kesalahannya diingatkan, malah tidak mau terima. Akhirnya dia nanti mencari jalan untuk membenarkan sikap dia dan bahkan menyerang balik orang yang sudah mengingatkan dia. Ini keliru. Nah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku terus berterima kasih seumur hidupku pada orang yang mengingatkan satu aibku. Kemudian juga termasuk dalam masalah ini adalah berkorban untuk orang lain. Ini termasuk dalam syaja'ah. Ini yang terakhir tentunya dalam bahasan kita. Termasuk dalam keberanian yang positif dalam Islam adalah keberanian melawan ya, bisikan-bisikan syaitan dalam diri yang membuat kita tidak mau membantu orang lain. Kayak sedekah dan seterusnya. Jadi maksud dalam syaja'ah kata ulama adalah berkorban buat orang lain. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, semoga insyaallah bisa diambil pelajaran darinya dan semoga Allah menjadikan kita orang yang mudah menerapkan dan mengambil ilmu juga dari tokoh kita Abdullah bin Ummu Maktum, dan semoga Allah membuat kita bersama beliau dan para sahabat Nabi ridwan alaihim dan juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga tentunya. Allahumma amin. Baik, semoga bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi